Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-layla an-nahar. وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال فالله سبحانه وتعالى له الحمد كله وله المحامد كله وله الأسماء الحسنى فندعو بها والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahwasanya kita memiliki mas'uliyah. Mas'uliyah itu dalam bahasa Indonesia yaitu pertanggungjawaban, tanggung jawab. Ya. Dan di antara mas'uliyah adalah mas'uliyatu istisyar al-yawm al-akhir, yaitu tanggung jawab kita untuk istisyar, merasakan hari akhir, membuat hati kita merasakan akan hari akhir. Ya, itu adalah beban yang perlu kita pikul. Namun kalau misalnya pun kita pikul, sesungguhnya di beban merasakan akan datangnya kematian dan hari akhir itu, yaitu keimanan terhadap hari akhir, itu memberikan kelezatan ilmu, kelezatan iman, dan juga itulah ilmu. Karena ilmu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu untuk menerbitkan khasyah dan rasa takut. Seorang hamba Allah itu harus berpuncak pada apa yang tergambar atau digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah pada hari kiamat, untuk nasib orang-orang beriman dan nasib orang-orang fasik atau munafik dan nasib orang-orang yang kufur. Jadi kita ikhwah sekalian memiliki mas'uliyah. Mas'uliyah itu tanggung jawab untuk mengingat masa depan kita di hari akhir. Mengingat yang dimaksud bukan mengingat masa lalu, melainkan kita mengingat apa yang telah tersebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akibat-akibat untuk orang-orang kafir dan akibat-akibat untuk orang-orang yang fasik, dan tentu juga untuk orang yang beriman. Dan kita berharap di golongan yang terbaik dari itu semua, insyaAllah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 243 dan 245 dari surat Al-Baqarah. Fasta'inu billah wa la ta'jizu, minta tolonglah sama Allah dan janganlah kalian lemah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita kaum muslimin, bahwasanya beliau tidak ingin kaum muslimin itu lemah. Dan kekuatan kaum muslimin itu tentu terletak pada ilmu dan pengamalannya, ya, terletak pada ilmu dan pengamalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih Allah Ta'ala cintai daripada mu'min yang dha'if. Nah, tentu kekuatan yang lebih bagus adalah kekuatan di keimanan. Namun kekuatan iman itu di seberapa kekuatan ilmu dia, Dan kekuatan ilmu seseorang bukan di seberapa dia begadang dalam menuntut ilmu sekian tahun telah menuntut ilmu, bukan terletak di situ patokannya, melainkan terletak di seberapa dia mengamalkan dan istiqomah di dalamnya. Ya, jadi kekuatan kaum muslim ini pada pengamalan terhadap ilmu. Ya, jadi bukan sekadar mengetahui semata, menghafal semata. Itu hanyalah wasilah semua. Ya. Jadi seberapa kita mengamalkan ilmu kita. Kaista'inu billah wa la ta'jizu. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla, karena meminta tolong kepada Allah itu menunjukkan pengamalan ilmu. Ya. Nanti tolong yang ada, nanti yang baru datang tolong digiring ke sini aja ya. Kebiasaan di sana semua, sini enggak ada. Ya, seolah-olah di sini ada jinnya. Dan ikhwah sekalian, kita membangun dan menggalang kekuatan yang pertama kali adalah dengan ilmu, menuntut ilmu di majlis-majlisnya, atau mulai membaca buku, atau mendengarkan radio dakwah atau video kajian dan seterusnya. Dan tujuan dari semua itu memperkuat diri kita dan amalan kita agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kita bahas di sini 243, 245 sesuai dengan paper yang anda kasih ke antum insyaallah. Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Dan pada ayat berikutnya, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Okay. Kita terjemahkan dulu, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah keluar dari kampung halaman mereka, وَهُمْ أُلُوفٌ, dan mereka berjumlah beribu-ribu, hadharal maut, dalam kondisi mereka takut mati, yaitu mereka memperjuangkan diri mereka agar tidak mati. Mereka hadharal maut, yaitu menghindari kematian. Faqala lahumullah mutu, maka Allah Ta'ala pun berkata untuk mereka, kepada mereka, mutu, matilah kalian. Mati, mati. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Inna Allah lahu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai keutamaan, pemberian, karunia, kenikmatan atas manusia pada umumnya. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi mayoritas manusia tidak bersyukur. Masyaallah, ini banyak faedah tarbawiyah dan juga tazkiyatun nufus dari ayat ini, ikhwah sekalian. Ya. Kemudian waqatilu fi sabilillah, dan berjuanglah, berperanglah kalian sekalian di jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kita baca atau kita tafsirkan secara tahlili, secara rinci, diusahakan semampunya, dan dengan tafsiran tahlili, yaitu tafsiran analisa, analisis, yang semoga bermanfaat. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Alam tara. Di sini yaitu hal, apakah? Lam, belum. Apakah kamu belum melihat? Yaitu apakah kamu tidak memperhatikan? Itu maknanya. Jadi di sini artinya apakah? Ya, seperti hal. Nah, di sini itu adalah istifham. Pertanyaan, ya kan? Bentuknya pertanyaan, lihat zahirnya pertanyaan. Ya, misalnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'adkhul a yang pertama di sini. Apa? Apakah saya boleh masuk? Ah, gitu. Normalnya istifham, namanya istifham ya istikhbar, yaitu meminta pemahaman, meminta kabar, meminta info, meminta pengetahuan. Tetapi kemudian ternyata memang tidak semua istifham ditujukan untuk menggali jawaban. Maka di sini istifham bukan untuk mencari pemahaman atau khabar, Melainkan kata para ulama, istifham di sini li taqrir atau ta'ajjub. Untuk taqrir, menetapkan, mengokohkan, atau untuk ta'ajjub. Ya, tidakkah kamu memperhatikan atau melihat alam taro, taro, ro'a yaro, ro'a artinya melihat, ya, memperhatikan, melihat, memandang, makanya pandangan itu ro'yun, ya. Kadang juga ro'a yaro seperti nazara yang turu, melihat, ya. Pada nazara, kacamata. Nazar, melihat, calon, ya. Manzor, pemandangan, ya kan? Terus apa lagi? Nazir, pemandang, pelihat. Ya. Munazarah, perdebatan. Ya. Bukan saling nazar, munazar itu. Perdebatan, ya. Kalau ra'yun kadang pendapat, artinya bisa penglihatan, ya. Kemudian mir'at, cermin. Mir'at karena bisa melihat kita dari kita, mir'at cermin. Nah, segini ra'a yara, maksudnya bisa ra'yun, bisa ru'yah. Pakai ru'yatul hilal. Ya kan? Baik. Namanya ra'yun. Kadang-kadang ru'yah itu bisa juga dimaknai mimpi. Jadi sebenarnya ru'yah melihat, tapi ru'yah namanya melihat, ada ru'yah al-basar langsung, ya. Ada ru'yah al-fikr, dan ada pula kadang ru'yatul qalb, dan atau ru'yatul hilm, atau ru'yatul ihtilam, atau ru'yah dalam mimpi. Jadi ada macam-macam ru'yah. Ru'yatul basar, ya, yang kita lihat dengan mata kepala kita ini, ru'yatul basar. Kemudian ada juga ru'yatul fikr. Nah, ini lebih ke pikiran, lebih dekat ke ru'yatul qalb, ya. Kadang seseorang melihat atau merasakan ada bayangan jin di samping. Hah? Ada jin di sana. Apa, pocong di sana, misalnya. Misal. Pas dilihat dengan ru'yatul basar, tidak ada. Hah? Ini lebih dekat ke ru'yatul fikir atau ru'yatul qalb. Ini syaitan yang membuat adanya penglihatan seperti itu, halusinasi. Sebenarnya tidak ada, tapi pandangan batin. Nah, gitu. Ya. Kalangan Mu'tazilah, mereka menafikan adanya ru'yatullah di hari kiamat. Ya kan? Allah tidak dilihat, tidak akan terlihat di hari kiamat. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Kalau mereka menafikan sifat Allah, bagaimana mungkin yang tak tersifati bisa dilihat, ya? Nah, itu lihat tuh, tuh lihat tuh. Ya, hancurnya akidah mereka tuh. Itu. Karena Ahlus Sunnah bilang apa? Sesuai dalil, ya kan? Wujuhu yawmaidhin nazira ila rabbiha nazira. Melihat ke Rabbnya, yaitu kaum muslimin, orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga anda juga, antum dan keluarga kita semua, mendapatkan kenikmatan itu di surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Adapun kalangan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah terlihat tapi dengan ru'yatul qalb. Yaitu dengan bukan ru'yatul basar hakiki. Paham di sini? Antum paham ru'yatul qalb? Yaitu penglihatan yang tidak secara hakikat. Anda melihat antum, ini ru'yatul basar, jelas? Tapi ketika ru'yatul qalb, itu penglihatan yang tidak melalui mata kepala. Paham? Melainkan dengan batin. Dan seolah-olah tidak ada gambaran, enggak ada. Halusinasi, sulit. Walaupun ya ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah dibandingkan dengan kalangan Mu'tazilah yang menafikan sama sekali hamba Allah menafikan hamba Allah Ta'ala melihat Rabbnya. Jadi jelas itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran sebelumnya. Namun kalangan Asy'ariyah mereka menetapkan itu, tetapi mereka kemudian menafsirkan dengan penafsiran ala mereka. Ya, jika bukan seluruhnya Asy'ariyah, minimal sebagiannya lah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan Allah Ta'ala terlihat, dilihat oleh hamba-hambanya pada waktunya nanti di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian sekarang melihat ke rembulan purnama tersebut. Tidak ada penghalang, tidak apa, langsung melihat, melihat, melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata kepala. Seandainya melihat dengan mata batin, tentu Rasulullah jelaskan. Ya tidak. Tapi Rasulullah zahiri bilang gitu, ya sudah selesai, selesai, selesai. Permasalahan selesai dan semoga Allah Ta'ala memberikan kenikmatan itu pada kita semua, insya Allah. Dan juga semoga Allah memaafkan, memaafkan dan mampuni kaum muslimin. Jadi di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya alam tara ru'yah yang dimaksud di sini adalah ru'yatul fikr. Yaitu tidakkah terfikirkan padamu? Tidakkah terbesit pikiran padamu tentang siapa? Tentang sejarah berikut. Ila alladzina kharaju min diarihim. Ke alladzina, orang-orang yang, ya. Alladzina di sini orang-orang yang kharaju min diarihim. Kharaju artinya keluar. Keluar, ya, makanya khuruj artinya keluar. Makhraj tempat keluar, ya kan? Isim makan. Bisa juga masdar mimi, ya. Kharij, ya, jamak dari khariji yaitu orang yang keluar dalam artian keluar dari ketaatan kepada waliyul amr, itu umumnya seperti itu, ya. Jadi mereka kharaju min diyarihim. Diyar itu jamak dari dar. Dar itu maknanya rumah. Sinonimnya adalah bait. Yaitu kharaju min buyutihim atau min diyarihim. Okay. Tapi bedanya bait dengan dar. Dar itu bisa dimaknai rumah, tempat tinggal, bisa dimaknai kampung halaman atau negeri, tanah air. Ya. Jannah umumnya disebut bait atau dar. Dar. Tapi apakah orang di sana punya bait? Ada. Ada khaimahnya, ada kemahnya, itu baitnya. Seolah-olah jadi dar itu lebih besar. Ya. Gitu. Masjid disebut Baitullah. Ya kan? Darussalam itu surga. Ya kan? Ya, walaupun Aceh juga emang. Dan masjid di Cibubur juga seperti itu namanya. Tapi Darussalam negeri keselamatan, yaitu surga. Darul Bawar apa lawannya? Darul Khuld negeri keabadian akhirat. Entah itu surga, entah itu neraka. Itu Darul Khuld. Adapun Darussalam surga. Semoga antum dan ana kita semua bisa bertemu di sana insyaallah. Darul yang tadi bawar, ya, lawannya. Lawannya, ya, neraka. Kemudian permasalahan dar ini berarti diar jamak dari dar. Dan dar bisa diar atau dar artinya bisa rumah, bisa kampung halaman atau tanah air atau negeri. Kalau diterjemahkan di sini dari kampung halaman mereka. Ya. Ketika diterjemahkan seperti itu menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan kampung halaman mereka, berarti mereka sedang hijrah. Paham? Sedang hijrah. Pergi jauh, ya, safar. Ya, hijrah namanya hijrah, safar. Oke. Okay. Baik. Seseorang ketika mereka hijrah, pergi, tentulah harus ada alasan, entah itu syar'i atau non syar'i. Ada alasan. Entah itu alasan syar'i atau kauni semata. Dan alasan orang-orang ini, nah, alasan orang-orang ini apa, nanti ada hadarul maut nanti insyaallah. Tapi sebelum kita menuju ke alasan mereka, apa ada apa sih? Tahu kurang kertas? Jangan pakai kertas, anak udah anak coret-coret ya, juga gak ada modal, nanti anak baca apa terus. Baik, kharaju min diyarihim. Sekarang permasalahannya ikhwah, siapakah alladzina kharaju min diyarihim? Siapa itu orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Ambil, saya ambil. Ambil yang belum dapat, ambil. Dan tolong duduk di sini, Syekh. Tolong duduk sini. Mohon maaf. Bukan apa-apa. Tolong di sini. Biar seimbang. Ya. Orang-orang ini ada yang mengatakan bahwa saya mereka adalah penduduk sebuah kota yang berada dalam wilayah Bani Israel. Bisa dikatakan andai mereka Bani Israel gitu. Sejarah di Bani Israel. Ya. Ya Allah Ta'ala katanya, ini satu pendapat, menimpakan kepada mereka penyakit lepra, kolera, atau ada yang mengatakan ta'un. Ya. Maka mereka lari karena takut dari kematian. Ya. Itu salah satu pendapat. Baik. Alladzina di sini orang-orang yang keluar dari tanah air mereka. Sebagian mufassirin berpendapat bahwasanya mereka ini adalah kalangan Bani Israel. Itu satu pendapat ya. Ya. Satu pendapat penafsiran ulama. Ya. Tapi apakah cukup pada pendapat itu sehingga tidak ada pendapat lain dari para ulama? Ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Ada yang mengatakan tadi bahwasanya mereka adalah Bani Israel. Dan ada yang mengatakan bukan Bani Israel, melainkan Allah alam siapa. Oke. Okay. Nah, sekarang ikhwah sekalian. Ketika terjadi ikhtilaf di sini, ya. Kita lihat alladzina, itulah fal umum atau khusus? Umum. Sesuatu yang umum dalam Al-Quran, ketika ada pengkhususan, siapa yang dimaksud? Ya. Itu merupakan dalil atau qarinah. Dalil atau qarinah. Dalil dari Al-Quran atau hadis, atau bolehlah dari perkataan para salaf, atau qarinah, indikasi betulnya, atau indikasi yang melegalisir valid atau betulnya pengkhususan tersebut. Oke. Okay. Alladzina di sini sebagian ulama menafsirkan, oh orang-orang inilah orang Bani Israel. Baik. Ada yang mengatakan tidak, bukan Bani Israel. Wallahu alam siapa. Yang mengatakan Bani Israel, ya mereka dari kalangan-kalangan para ahli tafsir. Apa indikasinya kok ini alladzina ini Bani Israel? Ya mungkin karena ternyata ada tercatat dalam sejarah mungkin, ya. Di buku-buku Israiliyat bahwasanya di kalangan dulu Bani Israel di nabi tertentu itu ada cerita seperti ini, maka ini pasti waktu ini nih. Al-Quran mengabadikan ya, cerita itu tersebut dan melegalisir validnya cerita tersebut. Itu hujah bagi orang-orang yang mengatakan ini adalah cerita Bani Israel. Tapi ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan ya, ini zahirnya ini umum, maka tidak perlu kita khususkan tanpa adanya hujjah yang kuat dari hadis Nabi SAW atau ayat lain. Wallahu a'lam, Anda sendiri tidak mengatakan iya atau tidak. Yang penting ini hanyalah khazanah tafsir, ya. Pun kalaupun Bani Israel ya alhamdulillah, kalau bukan juga alhamdulillah. Karena ibrahnya di sini bukan di Bani Israel atau bukan. Ibrahnya di sini adalah nanti pelajaran yang bisa kita petik darinya. Ya, dan besar pelajarannya insyaallah. Namanya Al-Quran, tidak ada pelajaran kecilnya, ya, besar semua. Ya, jadi itu masalah siapakah mereka. Kalau dalam tafsir Al-Aisar dalam kitabnya Bani Israel yang disebut, ceritanya itu adalah penduduk sebuah kota yang berada dalam wilayah Bani Israel. Allah timpakan kepada mereka penyakit ta'un, lepra, kolera. Ya, maka mereka lari dari kampung halamannya karena takut kematian. Ya. Oke. Okay. Nah, di sini katakan berapa orang? Wahum ulufun, ya kan? Berapa orang? Mereka uluf. Uluf. Nah, ada jamak mufrad dari seribu, singular dari seribu adalah alf, sewu. Hah? Seribu itu asli dari kata ribu, bahasa Jawanya wu gitu doang. Ya, se satu, sewu, ini. Atau se. Kalau misalnya 20.000 berapa? Gimana? 20.000. Loro ewu. Ah. Gitu kan? Dalam bahasa Arab ada jama' qillah, ada jama' kafrah. Jama' yang menunjukkan tidak begitu banyak, tapi dia berbilang. Plural. Dan jama' kafrah, yang menunjukkan banyak. Berbilang dan banyak, plural dan banyak. Tapi tidak semua kata itu berjamak kathro, berjamak killah. Killah. Nah, kita pernah mendengar alaf, ya kan? Alaf ini jamak juga. Uluf itu jamak juga. Ya. Maka kalau misalnya alaf, ada yang mengatakan itu 3 sampai sekitar 8. Berarti 3.000 sampai 8.000-an lah gitu. Sekitar itulah. Kalau uluf 8.000-an ke atas. Itu ada yang mengatakan seperti wallahu alam. Maka kata Syekh Utsaimin, zahirnya dari uluf ini akthar min 8.000. Lebih banyak dari 8.000 orang. Banyak besar itu, masyaallah. Berapa kecamatan itu? Ya enggak? 8.000 orang di zaman dulu, anggap di zaman, tentu di zaman ini pasti di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW pasti, ya. Makanya banyak mufasir yang mengatakan posibilitas ini terjadi pada kalangan Bani Israel. Iya, karena dulu manusia nggak begitu banyak, ikhwah sekalian. Ya. Kemarin kisah Nabi Nuh ya nih, ah kan Nabi Nuh wafat, astagfirullah, bukan Nabi Nuh dan anak-anaknya yang berketurunan dan semua orang selainnya wafat ya. Berarti ketika itu manusia sedikit sekali, kemudian nanti baru Nabi Ibrahim dan seterusnya. Manusia itu ketika itu seberapa banyak sih? Ini berarti uluf ribuan, 8.000-an atau lebih di satu tanah air negeri, gitu kan? Itu berarti satu negeri hijrah semua. 8.000 atau kalau sekarang itu berapa kecamatan? Satu kecamatan? Satu RT berapa sih? 50 sampai 100. Satu kecamatan mungkin? Satu kecamatan tok? Satu kecamatan ya? Itu belum yang belum daftar KTP, IKTP ya. Masih banyak yang belum. Ya kan? NPWP enggak jadi-jadi itu masih banyak, ya kan? Padahal bikinnya gampang ya. Ah. Masih banyak tuh yang kayak gitu. 8.000 orang pada zaman dulu dibandingkan sekarang itu udah berapa gitu kan? Misal satu Jakarta itu, nah, kalau ada wabah satu Jakarta, otomatis satu Jakarta berapa juta orang tuh, ya kan? Kayak lebaran ya, kayak lebaran kemarin, ya. Nah, mereka semua hijrah kenapa? Hadharal maut. Hadhar artinya apa? Hah? Takut. Terus? Menghindari diri dari sesuatu, makanya tahzir itu menghindarkan sesuatu, menghindarkan sesuatu dari sesuatu lainnya. Ya. Mentahzir fulan tentang fulan, ya, misalnya. Ya. Anda tahzir antum tentang dia, berarti antum jangan deketin dia, gitu. Nah, gitu. Surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, masyaallah. Banyak orang melarikan diri kematian, banyak. Fa innahu mulaqikum. Dan katakanlah sesungguhnya itu takkid al-maut, kematian, alladhi tafirruna minhu, yang kalian dengan fi'il mudhari', bukan alladhi farartum minhu tapi tafirruna minhu, itu menunjukkan senantiasa manusia itu selalu menghindarkan diri dari kematian. Itu tabiat bukan? Tabiat wajar enggak? Antum pengen mati sekarang, lemparkan diri ya. Enggak mau pasti. Lagi pula itu bunuh diri gitu kan. Kalau ada orang ngancem pakai pedang, antum terima enggak? Sok atuh. Enggak bakal. Jadi wajar tafirruna minhu. Kalian berlari dari kematian. Kemudian dibalas. Dibalas dengan kalimat berikutnya, fa innahu ta'kid, sesungguhnya hu kematian itu mulaqikum. Mulaqikum. Ini dengan isim bukan dengan fi'il. Bukan yulaqikum. Tapi mulaqikum isim. Kata fa'il berarti menunjukkan penegasan. Pasti itu. Kalian terus menerus lari dari kematian, tapi mati itu pasti datang. Akan bertemu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, orang-orang ini mereka berhijrah karena menghindari wabah, gitu kan? Sebagian, maka kata para ulama menghindari wabah. Faqala lahumullah, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, berkata kepada mereka. Maka kata Syekh Utsaimin, perkataan berikut ini yaitu apa? Tadi perkataannya apa? Mutu. Matilah kalian. Nah, perkataan ini kata Syekh Utsaimin adalah qaul kauni. Qaul kauni yaitu perkataan yang bersifat semestawi, yaitu penciptaan suatu kematian. Ya kan, Allah Ta'ala kalau ingin menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, kun, jadilah. Tapi apakah selalu yang disebut adalah kun, hanya kun saja? Tidak. Allah Ta'ala mengatakan apa yang Dia kehendaki. Ya, untuk mengadakan ini Allah katakan apa, terserah Allah Ta'ala. Di antara ini mutu. Enggak Allah katakan, enggak Allah Ta'ala enggak mengatakan kun kan? Enggak, mutu, matilah kalian. Berarti perkataan Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan bahwasanya kalam Allah Azza wa Jalla itu terdengar, ada, benar, eksis sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla dan berupa huruf dan suara. Mutu, ya, ini dalilnya. Nah, ini pelajaran agak berat yang tadi Anda sebutkan itu dalam pelajaran akidah, tidak kita ajarkan sekarang, belum ya. Nanti jadi syubhat takutnya kalau salah. Ya, kalau terlalu prematur ya. Jadi faqala lahumullahu mutu. Matilah kalian kata Allah. Mati enggak habis itu? Illa man ya'lima ataita wa lam mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi, ya kan? Maka matilah orang-orang itu, pasti itu kalau sudah Allah tentukan. Ya. Summa, makanya setelah itu ada summa. Summa dalam usul fiqih itu tarokhi namanya, yaitu berfaedah tarokhi. Tarokhi itu maknanya adalah apa Indonesianya ya, kesinambungan setelah hal lain, gitulah ya. Tarokhi itu keterlanjutan setelah hal lain, tarokhi, ya, gitu. Minta kertas lagi kah atau apa? Atau kebetulan aja. Ya, tarokhi hal yang terjadi setelah sebelumnya. Ya, itu bedanya summa dengan wa. Kalau wa kan biasanya sama, pas padan bareng gitu wa. Tapi kalau summa berikutnya kemudian. Ya, huwal ladzi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum thumma yumi fahyakum thumma yumitukum. Thumma yuhikum, kan? Ada thumma thumma berarti enggak bersamaan dia. Beda dengan wa atau ma'a. Faham? Beda dengan wa atau ma'a. Kalau wa itu seperti ada kebersamaan dan kesetaraan. Ma'a juga ada kebersamaan. Ya. Beda. Sebagaimana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'iyah di sini menunjukkan ya dia tidak mesti tarohi. Kadang bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ini ayat yang tadi, fa'inna ma'al usri yusra, itu menunjukkan maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada manusia, karena disertai, disamakan, tidak dengan thumma ba'da misalnya, atau ba'dal usri thumma usra atau semacamnya. Enggak pakai tarohi, enggak pakai keterlanjutan setelah selesainya itu. Makanya ketika kita dalam kesulitan, sebenarnya itu Allah Ta'ala menitipkan juga kenikmatan, cuman mungkin kita tidak tahu atau tidak mencarinya. Iya. Bahkan kenikmatan yang sebenarnya ada ketika kita lagi kesulitan, itu kenikmatannya double, dua kali lebih. Dari mana kita tahu? Dari kaidah. Dari kaidah tafsir. Ya, dari nas, benar. Kan dua kali diulang kan? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, dua kali. Inna ma'al usri yusra. Kaidahnya begini ikhwah. Dalam isim itu kan ada ma'rifah dan nakirah ya. Ma'rifah biasanya yang ada al-nya, al-usri ya kan? Fa inna ma'al. Ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Yusra nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Dalam kaidah tafsir, ilmu usul tafsir, jika ma'rifah ya, bertemu dengan ma'rifah, maka itu hal yang sama. Faham? Jika nakirah bertemu dengan nakirah, maka itu dua nakirah yang berbeda. Tidak paham? Sekarang bilang, antum boleh lihat Al-Quran terserah. Fa'inna ma'al usri yusra. Al-usri ini di sini, al-usri ini apa? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Nanti ada ayat lagi setelahnya. Inna ma'al usri yusra kan? Berapa kali usr? Berapa kali disebut al-usr? Dua kali. Al-usr ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah, ketemu ma'rifah dengan kata yang sama menunjukkan satu hakikat yang sama. Satu kesulitan yang sama. Paham enggak di sini? Tapi kemudian ada fa inna ma'al usri yusra. Yusra tanpa alif lam dan ada tanwin, ini menunjukkan nakirah. Nakirah. Oke, itu ayat pertamanya. Ayat berikutnya dilanjutkan inna ma'al usri yusra, nakirah lagi, ada tanwin lagi, nakirah lagi. Dalam kaidah tafsir, ilmu usul tafsir, nakirah bertemu nakirah menunjukkan dua hakikat yang berbeda. Ini menunjukkan sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan A ada kemudahan. Bersama kesulitan A ada kemudahan lain. Berarti ketika kita terkena musibah, sebenarnya itu kalau kita mau menggali lebih dalam, ada keindahan dan kenikmatan dari Allah yang tidak kita sadari, yang lebih banyak daripada kesulitan dan musibah tersebut. Cuma memang orang kadang melihat ayat-ayat ini udah lewat, melihat zahir sepintas begitu tanpa kaidah ilmu. Itulah pentingnya kita belajar ilmu. Ya, yang mungkin belum paham, semoga Allah beri pemahaman dan semoga Allah Ta'ala fahamkan. Ya. Sampai mana sebenarnya kita? Itu sebenarnya enggak ada nyambungnya dengan pelajaran ini ya, cuma ya ala kulli hal. Mudah-mudahan bermanfaat tetap ya. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Menghidupkan siapa mereka? Orang-orang ini, jadi ceritanya satu versi tafsiran di kampung atau tanah air tersebut itu terjangkiti wabah taun, penyakit kulit. Ya. Kemudian mereka pun berhijrah semua sekitar 8.000 orang lebih. Supaya apa? Menghindari dari kematian. Dan takdir Allah yang berlaku, Allah mengatakan mutu, mati kalian, walaupun kalian menghindari kematian di kampung kalian, tetap kalian akan mati di sana di perjalanan. Maka matikah mereka? Mati pasti. Sudah Allah tentukan mati, ya udahlah. Mati mereka. Tsumma ahyahum. Kemudian setelah mereka mati, Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Di sini ada dua versi cerita jemaah sekalian, ikhwah. Ada cerita bahwasanya mereka kemudian Allah Ta'ala hidupkan karena ketika mereka di tengah perjalanan hijrah, mereka bertemu dengan seorang nabi bernama Nabi Hizqil. Hizqil namanya. Ini salah satu riwayat ya yang enggak ada nas langsung dari nabi, tapi mungkin Israiliyat atau misalnya. Hizqil katanya. Tafsir Al-Isra mengikuti ini. Mengikuti ini. Jadi pas mereka keluar dari kampung halaman mereka, pergi nyari tempat buat tinggal, menghindari dari kematian dan wabah, maka mereka kemudian di situ Allah matikan. Kemudian pas melihat apa mereka sedang wafat-wafatnya itu, ada seorang nabi lewat dan bertemu dengan mereka, dan kemudian nabi tersebut mendoakan kepada Allah supaya mereka hidup kembali. Tsumma ahyahu, baru kemudian Allah Ta'ala hidupkan. Itu salah satu versi tafsiran untuk potongan ayat ini. Paham atau tidak? Paham. Paham atau tidak, ya? Paham. Yang paham jawab paham. Paham. Alhamdulillah. Kemudian ada versi lain bahwasanya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya tidak ada sebab nabi tertentu yang mendoakan mereka, melainkan itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Syekh Utsaimin bilang gitu? Karena tidak ada dalil yang qat'i sahih sharih yang menunjukkan bahwasanya ada mereka ketemu dengan nabi tertentu, kemudian nabi minta sama Allah, ya Allah hidupkan mereka, kemudian hidup. Kalau kita mau lebih memilih selamat, maka tidak perlu kita ikuti Israiliyat. Ya, walaupun kita tidak mendustakan Israiliyat, tapi ketika ini umum, maka umumkan itu tanpa harus ditelusuri lebih dalam lagi. Ya, hanya yang kita ambil ibrahnya adalah Allah Ta'ala itu Maha Kuasa dalam mematikan dan menghidupkan. Ya, dan memang dalam Al-Quran itu tersebutkan 5 kisah Allah Ta'ala menghidupkan mayit dalam Al-Quran. Dan 5-5-nya itu hanya ada di surat Al-Baqarah saja. Pertama surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Jadi antum kalau bawa ini kitab tafsir jilid 1, ada semua tuh. Ayat 55, 56 ya, tuh ada itu. Ya. Yang enggak punya beli dulu sana, ya. 55 sampai 56 itu ada ayatnya. Gimana dia? 109. Halaman 109. Ahsan. Jazakallahu khair. 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Kalian wahai Bani Israel, ya, mengatakan kepada Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Musa sampai kami melihat Allah jahratan, itu terang, lihat Allah langsung. Tuh lihat tuh Bani Israel gilanya tuh seperti itu. Sama nabinya sendiri. Fa khadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu ya, kami pun jadikan halilintar nyambar kalian. Ya, disambar. Mana coba Rob kamu, Allah Azza wa Jalla mana wahai Musa, tunjukkan biar terang, biar kelihatan. Ya dikasih terang, terang banget bahkan. Kier. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Maksudnya di sini melihat apa? Melihat apa di sini? Nah, apakah bisa dikatakan ditafsirkan sebagian dari orang tidak dimatikan? Paham enggak? Karena begini ikhwan. Tidak mungkin seorang yang kesambar petir melihat petir. Ya, atau halilintar. Enggak bakal. Karena ketika bukan antum ya, ketika seseorang ya, Anda enggak mau ketika antum disambar halilintar, enggak, jangan-jangan. Nanti takut beneran. Ketika seseorang kesambar itu ya otomatis dia enggak ngelihat zat yang nyambar dia kan. Maka di sini yang melihatnya adalah saksinya, yaitu Bani Israel lain yang tidak Allah Ta'ala sambar dengan halilintar. Paham di sini? Ah, jadi sebagiannya itu menyaksikan kawannya kesambar. Ya kan? Mati enggak? Iya, halilintar. Kalau kesambar beneran ya udah mati. Makanya di sini Allah tunjukkan, Allah katakan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, kapan dibangkitkan? Ketika itu juga. Jadi enggak, bukan nanti pada hari akhir, maksudnya nanti ketika itu. Ma, hidup lagi, udah kesambar, wah kesambar dia, matilah itu, ya kan? Duh, hidup lagi, gitu kan? Nah, untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Habis itu kan taubat kan? Harus taubat habis itu. Gitu, itu ayat 55 dan 56. Ada juga di ayat berikutnya, coba tebak ayat berapa? Tebak-tebak yang satu Al-Baqarah dicari. 73. Ayat 73 Allah Azza wa Jalla mengatakan. Atau sebelumnya 72. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ingat wahai Bani Israel, ini di zaman Bani Israel lagi. Ingat wahai Bani Israel, ketika kamu membunuh seorang manusia, jadi ada Bani Israel ini, ya di kalangan mereka nih, ada salah seorang dari generasi pendahulu kalian membunuh seorang kerabatnya agar ia segera mewarisinya. Ya, biar cepat-cepatlah mati aja kamu, Pak. Ya, biar cepat-cepat warisin, ya. Maka berseterulah mereka disebabkan oleh kasus pembunuhan ini, ya kan? Bingung siapa pelakunya, gitu kan? Karena pada hakikatnya pembunuh tidak mendapatkan warisan, ya atau tidak? Kata Nabi SAW, di syarat kita juga, la yarithul qatil. Pembunuh tidak dapat warisan, ya kan? Fadara'tum fiha, kalian pun saling tuduh menuduh. Eh, kamu ya, ya kan? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Wah, masyaallah, ngeri nih. Kalau udah Allah Taala yang akan menyingkap, udahlah, enggak. Ma yakhfa 'alaihi khafiyah, enggak bakal bisa ada yang bisa menutupi. Fa qulna dribuhu bi ba'dihā. Kami pun berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Ya maksudnya apa? Ini kan waktu itu kisah Al-Baqarah, inilah intinya sih kisah Al-Baqarah, yaitu kejadian ketika ada pembunuhan terhadap calon, yaitu untuk waris, ya. Kemudian ini siapa nih pelakunya, nggak ketahuan. Gimana cara mengetahuinya? Nggak ada CCTV ketika itu. Maka Allah Ta'ala yang menunjukkan dengan kekuasaannya, ya udah sekarang. Ya, diwahyukan kepada Nabi Musa, antadzbahu baqarah. Ya, sembelihlah seekor sapi. Abis itu, ini lihat nih, Bani Israel dalam keadaan kelimpungan, kacau, saling tuduh menuduh. Kemudian Musa, Nabi Musa alaihissalam datang, kalian sekarang sembelihlah seekor sapi betina. Mutlak sapi mau betina mau enggak, sapi yang penting. Oh, mereka kemudian lagi itu lagi sibuk-sibuknya, lagi repot-repot, masih sempat mendebat dan nyari rincian. Yang kayak gimana Musa sapinya? Yang kayak gini enggak? Yang kayak gini? Nah, ya terus sampai dipersempit sampai susah. Jadi yang mempersulit siapa? Mereka sendiri. Jadi Bani Israel Yahudi itu orang-orang yang mempersulit diri sendiri. Padahal kalau sesuatu itu singkat, simple, udah selesai. Makanya betul Jahmiyah itu, antum tahu Jahmiyah, dari Jahm bin Safwan, belajar dari Ja'ad bin Dirham, belajar dari astagfirullahaladzim, ana lupa gurunya, kemudian berlanjut sanadnya kepada penyihirnya Nabi alaihi salatu wasalam, Lubaid, penyihir Yahudi Labid bin Al-Asam bin Al-Asam, seperti itu namanya, Labid itu penyihir yang menyihir Nabi, yang menyantet Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jahmiyah ya, itu rootnya, akarnya itu dari Yahudi. Makanya antum akan menemukan ketika orang ditanya di manakah Allah, repot jawabnya kemana-mana, enggak tahu. Dari mana itu? Itulah karakter Yahudi. Maksudnya kita bukan mengatakan saudara kita Yahudi, ya. Jangan salah paham. Maksudnya ini karakternya seperti itu. Yang simple kok dirumitin dengan ilmu kalam, gitu kan? Cukuplah dengan pelajaran dari salaf, selesai kan? Gak usah dirumit-rumitkan dengan ilmu kalam. Nah, kemudian sudah selesai sapi itu dapat, maka kami katakan faqulna dribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang kalian sembelih itu. Ya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Hah? Kenapa tuh? Hah? Napas banyak orang? Tumben, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong dibantu, ya. Kalau memang kepenuhan biasa di atas-atasnya lah. Alah, saya cepat-cepat. Waktu ini sempit waktu kita sampai zuhur atau sebelumnya. Jadi itu ketika udah dipukul dengan anggota badan sapi itu, mayit itu hidup lagi. Ya. Begitu. Agar membuktikan siapa pembunuhnya. Itu cerita keberapa tadi? Kedua dari pembangkitan di masa dunia ini. Yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ya ini 243 dan 244. Ya. Dan ini lebih dahsyat lagi, berapa orang? 8.000 lebih mati kemudian hidup lagi. Masya Allah. Terserah Allah ya kan. Kemudian di Al-Baqarah 259. 259 di surat Al-Baqarah. Nah, bagaimana ceritanya? Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Atau apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah Ta'ala mematikan orang itu 100 tahun. Ya. Kemudian menghidupkannya kembali 100 tahun matinya tuh. Kalau Ashabul Kahfi berapa lama? 309 tahun. Berarti beda gak sama ini? Beda. Berarti ada 6 kisah ya. Ashabul Kahfi dimatikan kan ya? Dihidupkan, ditidurkan. Ah ya, ahsan. Ya, ditidurkan, bukan ya maut sughra ya namanya. Di istilahnya tidur ya. Tapi kalau di sini istilahnya fa amatahullah. Ya kan? Allah matikan selama 100 tahun kemudian bangkitlah itu. Allah yang membangkitkan. Ya kan? Nah, itu cerita keempat. Ya. Cerita ke-5 apa? Ayat berikutnya 260. Beda cerita ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala walam tu'min. Allah berfirman, apa kamu belum percaya wahai Ibrahim? Qala bala. Ibrahim jawab, meyakinkan, iya saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. Maka kemudian Allah suruh apa? Allah perintahkan, ambil 4 ekor burung, cincang mutilasi burung-burung itu, ya. Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya di tiap-tiap bukit beda, ya. Setelah itu panggillah burung-burung itu, niscaya ia akan datang kepada kamu dengan segera. Hidup lagi dia burung. Yang 4 cerita pertama manusia kan, yang paling dahsyatnya ini, yang paling luar biasanya cerita ketiga ya. 8.000 orang lebih dimatikan oleh Allah, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali. Dan cerita kelima itu beberapa atau 4 ekor burung yang Allah hidupkan kembali setelah dicincang-cincang. Ya, begitu cerita-cerita tentang Allah Ta'ala mematikan kemudian menghidupkan kembali, tapi masih di masa dunia. Dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka lebih-lebih dengan akhirat nanti. Ya. Taib. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Inna Allah ladhu fadlin ala nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala ladhu fadlin. Lam di sini lam li taukid. Lam di sini lam untuk penguatan. Lihat, berarti ada berapa takkid dalam potongan ayat inna Allah ladhu fadlin ala nas. Ada dua. Pertama inna, sesungguhnya. Ladhu, la di sini juga artinya sesungguhnya, betul-betul. Sesungguhnya Allah itu betul-betul dzu fadlin 'alan nas. Memiliki keutamaan. Ya, fadl itu artinya ata. Keutamaan. Ya. Ya. Pemberian, karunia 'alan nas. Pahami pelajaran usul fikih dalam an-nas, ada alif lam, an-nas ini. Alif lam di sini alif lam jinsiyah. yaitu jenis manusia, menunjukkan berarti umum, umum berarti menunjukkan Allah Ta'ala memiliki fadl, karunia, keutamaan, pemberian kepada seluruh manusia tanpa kecuali, tidak dikecualikan di sini. Sehingga orang kafir, fasik, munafik, ateis sekalipun, komunis sekalipun, Allah punya fadl atas mereka. Allah memberikan mereka kenikmatan. Ya. Dan tidak disebutkan di sini orang-orang sehat saja. Semua orang sehat dan semua orang sakit tetap Allah Ta'ala berikan fadl atas mereka. Tapi fadl tentu berbeda. Fadlnya berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Fadl dari Allah, keutamaan atau pemberian karunia dari Allah kepada orang beriman beda dengan pemberian dari Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu kenikmatan yang sifatnya wasilah, yaitu muttasil, nyambung kenikmatan dunia dengan akhiratnya. Tapi kalau kenikmatan terhadap orang kafir itu kenikmatan yang munqati'ah, yang akan terputus dengan putusnya kehidupan. Ya. Begitu ikhwah sekalian. Antum kalau misal menikah, punya istri, kenikmatan yang antum ingin rasakan itu dan antum membawakan atas nama akhirat, maksudnya istri ini mau saya bawa ke surga gitu, maka kenikmatan yang antum dapatkan itu kenikmatan yang everlasting. Antum merasa kenikmatan ini akan panjang insyaallah. Tapi kalau misalnya antum menikah, punya istri karena sebatas cantiknya saja, sebatas hubungan seksual biologisnya saja, itu kenikmatan munqati' yang secara fitrah manusia pun merasakan kenikmatan ini tidak berlangsung lama. Iya, begitu. Itu kalau misalnya mencintai seseorang karena dunia yang kelak bisa menjadi musuh. Ya, mencintai seseorang karena dunia kelak bisa menjadi musuh. Karena ketika seseorang mencintai seorang lainnya, mendekati orang lainnya karena dunia, karena ketamakan dunia atau karena dunia, itu tidak dijamin kebersamaannya kelak di akhirat. Ya atau tidak? Al-akhilla yauma idzin. Para khalil pada hari itu, yaitu para kekasih pada hari itu semua saling melaknat satu sama lain kecuali mereka yang beriman. Jadi kalau misalnya pertemuan kita ya didasari pertemuan kedekatan kita ini alhamdulillah didasari ke atas keimanan, ana berharap semoga Allah Ta'ala mengabadikan itu sampai akhirat nanti insyaallah. Tapi kalau misalnya kedekatan antum di sini dengan teman-teman atau dengan anak atau dengan siapa karena dunia, ana khawatir kelak antum akan jadi musuh ana, antum akan jadi musuh antum dan seterusnya. Khawatir baik udah bermusuhan di dunia atau kelak di akhirat, ana khawatir seperti itu. Karena seseorang ketika sayang suka pada orang lainnya karena dunianya, itu hilang bab nasihat, hilang bab amar ma'ruf nahi munkar. Yang ada adalah bab kepentingan. Ya. Bab kepentingan, pintu kepentingan saja. Ketika kepentingan sudah tidak ada, selesai. Dan udah selesai. Dan bisa jadi saling tuduh-menuduh setelahnya, kamu telah memanfaatkan saya ya, gitu kan. Kamu yang merasa dimanfaatin, kamu yang merugikan saya. Oh, saling melaknat satu sama lain. Maka ikhwas kalian, siapapun orang yang di sekitar kita, ketika kita berusaha mendekatinya, dekatilah karena Allah Azza wa Jalla. Maka dengan pendekatan seperti itu, maka insyaallah itu pendekatan yang berkah dan bisa memberikan hidayah insyaallah Ta'ala dengan izinnya. Begitu ya ikhwah. Jadi Allah Ta'ala memiliki fadl 'ala nas, kenikmatan atas semua manusia, walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi aktsar artinya mayoritas. Kebanyakan manusia tidak bersyukur terhadap kenikmatan tersebut. Tidak bersyukur. Ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Berlari dari kematian. Wa yatafarra'u minha, dan bercabang dari kenyataan tabiat tersebut, yan baghi lil insani an yasta'idda alladhi yuhdharu minhu wa huwa la yadri mata yafja'uhu. Dan bercabang dari kita ini punya tabiat takut atau melari dari kematian, berusaha menghindari kematian, itu sahih tabiat tersebut. Antum kalau misalnya tahu ada banjir, ada tiang listrik, terus kemudian ada kasus kalau misalnya memegang tiang listrik bakal kesetrum, antum coba? Enggak. Ada di sini, coba. Kalau dia coba sengaja pada kemarin ada kasus orang-orang mati gara-gara banjir kemudian megang tiang listrik kesetrum, dia coba, ini berarti keluar dari tabiat dan fitrahnya. Enggak. Kemudian kalau misalnya ada orang, itu parkour tuh hebat itu, parkour tuh. Dia ngeparkour di building yang berlantai bertingkat-tingkat. Di atas parkour ya, lompat antara building 1 ke building 2. Bawahnya itu ya udah kayak apa namanya? Udah jalanan gitu, tinggal jatuh, tinggal dilindes mobil gitu kan. Berani ini cuma 2 meter bisa. Boro-boro bismillah, orang-orang parkour pakai bismillah atau enggak? Enggak ada. Kalau misalnya kepentok kena ngomong jorok. Allah, orang kafir kayak gitu tuh. Ya, ngomong jorok. Ya. Kotoran suci. Ada kotoran suci dalam fikih berlawanan itu. Namanya tinja itu najis gitu kan. Ini malah kotoran suci. Terlihat tuh. Bodoh sekali mereka tuh kan. Karena enggak pernah belajar fikih. Coba belajar fikih Syafi'i gitu kan. Nah, itu dia. Orang parkur gitu, lihat. Iya. Kayak enggak ada kerjaan lain. Apakah itu olahraga atau nyari mati itu? Makanya banyak beberapa kasus ngeparkur gitu kan. Kemudian diselfikan mati di building tinggi, mati. Jadi selfie mati habis itu gara-gara sensasi olahraga yang atau akrobat seperti itu. Enggak bersyukur benar-benar, ya kan? Dia enggak nyari, dia malah keluar dari tabiat insan. Enggak berlari dari kematian, tapi menjemput kematiannya sendiri seolah-olah. Ya kan? Jadi keluar dari fitrah. Nah, ketika kita masih dalam fitrah ini, berusaha berlari dari kematian dalam artian menghindari kematian, tahu itu penyebab kematian, maka jangan. Maka layak bagi manusia untuk yasta'id, yaitu bersiap-siap, mempersiapkan menuju hal yang yuhadzar minhu, yang diwanti-wanti, yaitu kematian. Yang mana huwa la yadri mata yafja'uhu, yang mana dia tidak tahu kapan kematian itu tiba-tiba menyergap. Gitu. Kalau misalnya kita tahu ini tiang listrik nih, ada tiang listrik, diam di situ, jangan sentuh. Tapi kalau kita misal tiang listrik gaib, enggak tahu di mana, lebih hati-hati enggak kita? Lebih hati-hati. Ada tiang listrik gaib? Enggak, kalau misalnya ada. Nah, sekarang malaikatul maut gaib bagi kita. Kalau malaikatul maut enggak gaib, udah tahu kapan kita mati. Lah, kamu udah datang sekarang ya, udah saya siap-siap dulu ya, taubat dulu ya. Enggak bisa, tapi gaib. Tiba-tiba aja, Masya Allah. Ya. Begitu ya, ikhwah sekalian. Satu ayat terakhir insya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha samii'un 'aliim. Dan perangilah, berperanglah kalian fi sabilillah. Qatilu artinya perangilah. Dan ini membutuhkan maf'ul bih, objek. Tapi objeknya Allah Ta'ala tidak nyatakan. Dalam bahasa Arab takdiri mahzuf, yaitu maksudnya waqatilu fi sabilillahi al-kuffara, yaitu perangilah orang-orang kufar fi sabilillah. Qatilu perintah untuk beramal. Dengan adanya frase fi sabilillah menunjukkan wajibnya niat yang benar. Ya, fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau misalnya ada seseorang berperang karena gengsi, ada seorang berperang karena ras, ada seseorang berperang karena pengen dikenal, dikenang. Pengen dikenal atau pengen dikenang?" Rasulullah enggak jawab la, tapi jawabannya man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, berjihad, berperang karena agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, supaya agama ini tersebar luas betul-betul, supaya tauhid itu betul-betul dipegang, maka dialah fi sabilillah. Ya. Dan ini dikiaskan juga dengan dakwah. Ya, dakwah fisabilillah. dakwah fisabilillah, bukan fisabilillah syaitan. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan du'at ala abwaabi jahannam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Emang ada gitu? Enggak, maksudnya dalam zahirnya. Ayo ikhwah, kita ke neraka. Ada? Eh, kamu itu lebih cocok ke jahannam. Ini bukan dai, ya, enggak, bukan ini yang dimaksud Nabi. Kalau ya ada yang kayak gini, metal, orang-orang metal itu mah. Tapi ini berpeci juga gitu. Tapi menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Itu menyeru kepada kesyirikan atau kebid'ahan. Kesyirikan atau kebid'ahan, dan bid'ah itu ada yang sifatnya akidah, keyakinan, kebid'ahan dalam memahami asma dan sifat termasuk, dan kebid'ahan dalam masalah amaliyah, ritual. Ini du'at ila abwaabi jahannam, yang semoga Allah Ta'ala berikan mereka pintu taubat dan kembali pada jalannya. Wallahi ya ikhwah, kita enggak pengin orang-orang yang capek-capek nyeru dakwah, ya, walaupun dengan kesombongannya mengingkari dan menolak nasihat orang, kita enggak pengin. Sebagaimana kita enggak pengin diri kita masuk neraka kan, kita juga enggak pengin mereka itu terus begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu hidayah kepada kita dan mereka semua. Ya, jadi tetap insyaallah kita doakan siapapun dari kaum muslimin yang masih ada kesempatan taubat, alhamdulillah semoga mereka juga dan kita semua kembali ke jalannya. Jadi dakwah itu juga fi sabilillah. Ketika disebut fi sabilillah berarti harus niatannya benar. Ya. Bukan niatan untuk ras, golongan, partai atau identitas diri atau pengakuan dari orang-orang dan seterusnya. Tapi harus fisabilillah. Ya. Dan ketika fisabilillah, maka yang dicari adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Baik, wa'lamu annallaha samii'un 'aliim, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faedah dari ayat-ayat berikut, ya, ayat tadi adalah yang pertama, kita agak cepat sedikit. Idza nazalal wabaa'u bi baladin la yajuzul khuruju firaran minhu. Fi hadza thabatatis sunnah. Yaitu jika sebuah desa dilanda dengan sebuah wabah, kita dilarang meninggalkan desa itu jika kita berada di dalamnya. Tapi kalau di luar, jangan masuk ke dalamnya, cari mati namanya. Ya. Bagaimana dengan fitnah? Kalau fitnah ini bukan wabah, wabah ini penyakit untuk fisik ya. Bagaimana dengan fitnah? Kita bilang wabah, wabah ini dulu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, at-ta'un ayatul rijis. At-ta'un ayatul rijis. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Ta'un, yaitu seperti wabah atau kolera atau semisalnya, adalah suatu peringatan dari Allah azza wa jalla untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Dari manusia ya. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Ya. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan kamu lari dari negeri itu. Karena kalau kamu lari keluar dari sana, menyebar itu wabah, nambah hancur orang, ya kan? Jadi tadi jika sebuah desa dilanda dengan sebuah wabah, kita dilarang meninggalkan desa itu jika kita berada di dalamnya. Yang kedua, wujubu dzikril ni'am wa syukriha. Wajib atas kita untuk mengingat nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita dan bersyukur atasnya. Yang ketiga, wujubul qitalu, wujubil qitali fi sabilillahi idza tu'ayyina. Wajibnya berperang untuk menegakkan kalimat Allah jika telah diserukan. Ya, baru kapan wajibnya? Jika antum diserukan. Jadi misalnya tentara disuruh berperang, wajib udah itu. Wajib. Ya. Fadlul infaqi fi sabilillah, keutamaan berinfak di jalan Allah Taala. Itu enggak masuk ya? Infak belum masuk ya? Ayat setelahnya. Ya insyaallah ayat setelahnya pekan depan insyaallah. Baik, kita akan membahas kemudian kitab bagaimana bila ajal tiba. Ini yang sudah dapat, banyak yang belum dapat. Alhamdulillah. Ya, siapa suruh datang terlambat ya. Makanya jangan datang terlambat ya. Banyak yang belum dapat, yang belum dapat. Oh, ikhwan sudah dapat semua. Kalau ikhwan sudah dapat semua, ada dapat. Ya, ya udah cukup lah. Yang belum dapat silakan melihat ke temannya saja. Ini buku gratis kok, enggak usah bayar ya. Kita coba bahas halaman ke-7. Ya. Sudah siapkah kita? Siap kemana? Siap ke kematian? Sudah siap mati atau belum? Belum siap. Arif, Mas Arif, siap mati? Syekh Ikin, siap mati antum? Belum. Kenapa belum? Kenapa kok kita bilang kita belum mati? Belum siap mati? Merasa masih banyak dosa ditanggungan ya? Apakah antum takut mati? Apakah antum takut mati atau tidak? Takut. Wajar enggak orang mau takut mati? Tapi kata Rasulullah, nanti kan akan di akhir zaman ada penyakit wahan. Hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati, takut mati. Apa ini maksud dengan karahiyatul maut di sini? Lihat korinah indikasi di sebelumnya, yaitu hubbu dunya. Orang kufar mereka enggak mau mati, takut mati karena apa? Cinta dunia. Berarti mereka takut mati karena takut kehilangan kenikmatan dunianya gitu loh. Adapun kalau misalnya takut mati karena ada listrik gitu kan, atau ada setruman gitu, itu wajar, normal. Adapun kalau takut mati karena saya masih banyak dosa, belum banyak taubat, itu juga masih bagus gitu loh. Belum tentu itu penyakit wahan gitu. Adapun penyakit wahan itu, dia saking tamak, saking rakusnya, saking senangnya di dunia, dia gak mikirin akhirat. Adapun kalau muslim takut mati karena mikirin akhirat, nanti apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang tua renta yang dia selama hidupnya tuh banyak berbuat dosa tuh. Semenjelang dia mati, dia mewasiatkan apa ke anak-anaknya? Bakar saya, bakar anak-anakku. Kalau misalnya ini bahasa kita ya, kalau misalnya nanti misalnya saya sudah wafat, bapak sudah wafat ya, nanti tolong jasad bapak tolong bakar. Ini bapak ini tahu selama hidupnya itu maksiat dan seterusnya lah, keburukan di kalangan Bani Israel. Nah, nanti anakku kalau misalnya bapak wafat tolong bakar. Sekarang enggak boleh ya. Dulu ya karena enggak tahu tradisinya bagaimana, bakar bapak ya jasadnya, kemudian debu-debunya taruh di laut, taruh di pantai, taruh di darat, taruh di ini. Ya. Di sungai, di manapun. Akhirnya kemudian nanti kelak dibangkitkan sama Allah. Sempurna, sempurna. Ditanya sama Allah, "Kenapa kamu lakukan gitu?" Karena saya takut pada engkau ya Allah. Lihat. Jadi dia muslim bukan? Masih muslim ketika itu. Beriman saking takutnya pada Allah. Takut dari mati enggak? Takut dari mati bukan takut matinya, bukan. Tapi takut pertanggungjawaban saya gimana pada Allah. Ya? Begitu. Nah, di antara sahabat juga ada kok yang mengatakan ya, seandainya aku ini hanyalah seekor hanyalah pohon atau semisalnya. Ya. Ana mau kasih tahu ke antum sebuah hadis ikhwah. Sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebelum kita baca bukunya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ara ma la tarawun." Saya itu melihat apa yang tidak kalian lihat. Tapi apakah semua yang gaib dilihat oleh Rasulullah? Tidak, yang ditunjukkan dan diizinkan oleh Allah saja. "Inni ara ma la tarawun." Sesungguhnya saya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. "Wa asma'u ma la tasma'un." Aku bisa mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. "Abtatis sama." Langit merintih, tapi bukan itu tadi ya. Itu bukan langit itu. "Abtatis sama." Langit telah merintih. "Wa huqqa laha an ta'ut." Dan memang langit itu berhak untuk merintih. ma fiha maudi'u arba'i asabi', tidaklah di langit itu di seukuran empat asabi', empat jari, illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lahu, kecuali malaikat di setiap empat jarak jari ini, itu ada malaikat meletakkan jabahnya sajidan lillah, yaitu sujud kepada Allah. Di langit ini penuh malaikat sebenarnya, ya. Wallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, lau ta'lamuna ma'a'lam, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhuhiktum qalila wala bakaitum kathira, kalian pasti akan senyumnya dikit, ketawanya enggak banyak tawa kalian. Ya, kalau perlu enggak bakal ketawa kalian mungkin. Wala bakaitum kathira, kalian pasti akan menangis banyak. Banyak menangis. Wa ma taladzadtum bin nisa'i 'alal furush, kalian kalau tahu apa yang aku tahu, kalian tidak akan merasakan lezat bersama perempuan di atas, bersama istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang kasur-kasur. Udah enggak enak lagi hubungan seksual kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Ya, dari hal-hal yang gaib. Wala kharajtum ila su'dat, dan kalian akan keluar dari rumah menuju ke su'dat, yaitu bebukitan, tempat-tempat tinggi. Ya. Ngapain? Taj'aruna ila Allah, kalian mengiba-ngiba kepada Allah. Tahu enggak sih gimana orang mengiba-ngiba? Berlarut-larut dia meminta, minta, merengek-merengek kepada siapa? Kepada Allah. Lawadittu anni kuntu syajaratan tu'bad, sampai kalian akan mengatakan, aku berharap, saya berharap seandainya saya ini adalah pohon yang ditebang. Pohon kalau ditebang, adakah pohon itu menzalimi? Tidak. Ini karena ini hadis Nabi, ana berusaha menghormati hadis Nabi SAW. Ya, ini kalau misalnya anda bicara sambil berisik ini enggak hormat sama Nabi kita SAW. Lawaditu anni kuntu syajaratan tu'bad, sampai kalian berharap berkata, sekiranya aku ya adalah seonggok pohon yang kemudian ditebang. Pohon kalau ditebang apakah dihisap? Enggak dihisap. Pohon enggak zalim, dan kalaupun dizalimi ya tidak akan ada pahala. Maksudnya seandainya enggak ada apa-apa gitu, saking apa? Saking tahu Rasulullah SAW mengerikannya hari akhir, mengerikannya apa setelah kematian. Kita ini belum menyaksikan aja, ya. Makanya ilmu itu didapat dari Al-Quran dan Hadis. Di situ kita ilmui apa yang dibalik kematian, ada apa dibalik kematian, sehingga salaf mereka banyak merasakan ketidakenakan makan, kurang nafsu makan disebabkan mengingat apa yang di Al-Quran dan di Sunnah dari ancaman-ancaman setelah kematian. Baik, kita baca, ana yang baca ya. Sudah siapkah kita? Belum tadi katanya. Suatu hari Hasan Al-Basri ditanya, apa yang harus kami lakukan? Kami senantiasa bergaul dengan kaum yang menakut-nakuti kami, hingga hati kami selalu khawatir. Jadi ini ada kelompok atau golongan atau teman-temannya. Gimana dong, kita itu ketemu orang yang dikit-dikit akhirat, dikit-dikit neraka gitu kan. Kalau sekarang dikit-dikit bid'ah gitu kan. Ia menjawab, Hasan Al-Basri menjawab, wallahi demi Allah, jika engkau berkawan dengan kaum yang selalu menakut-nakutimu, hingga engkau mendapati rasa aman jauh lebih baik daripada mempergauli kaum yang selalu menenteramkanmu hingga engkau mendapati rasa takut. Paham gak antum disini? Hah? Jika engkau berkawan dengan kaum yang selalu mengingatkanmu kepada akhirat yang mengerikan, sampai engkau mendapati rasa aman kelak. Kapan mendapati rasa aman? Ketika seseorang berusaha berlari menjauhi apa yang dia takutkan. Paham? Ya aku gantung, jangan, ini bid'ah. Dan bid'ah itu sesat, kesesatan tempatnya neraka. Oh ini bid'ah ya, ya udah anak, gak melakukan ini. Ya akhi jamin, ini syirik, gak boleh, ini kufur. Hati-hati. Kekufuran takutnya nanti ke neraka, gak diampuni sama Allah Azza wa Jalla kalau kita gak taubat. Taubat. Oh gitu ya. akhirnya dia tahu ini bid'ah, ini syirik, ini maksiat. Oh enggak, ini enggak, ini enggak. Kapan dia mendapatkan rasa aman yang paling maksimal? Nanti setelah wafatnya dia. Itu yang dimaksud oleh alasan mas. Kamu berkawan dengan orang yang menasehatimu tentang kematian, jangan syirik, jangan berbid'ah, jangan kufur, jangan maksiat dan seterusnya. Itu kan rasanya enggak aman. Enggak, ketemu teman kayak gitu aman enggak? Enggak aman. Antum bermaksiat gini, ketemu ustaz. Waduh, wah. Waduh. Wah, ada ustaz pura-pura nah kan? Enggak aman enggak? Aman enggak aman. Tapi berteman dengannya seperti itu lebih baik, karena kelak rasa takut tersebut akan memberikan kemudian rasa aman setelah wafat. Iya atau tidak? Beda dengan orang kamu berteman mempergauli kaum yang senantiasa menenteramkan kamu. Ya? Oh, itu enggak bid'ah itu. Itu mereka aja Wahabi itu nyesatin orang terus kerjaannya. Mereka memegang kunci surga itu. Amin insyaallah, insyaallah. Ya kan? Oh, itu bukan syirik itu, tawasul di kuburan itu kan termasuk ya ritual yang dilakukan sebagian salaf. Itu enggak apa-apa. Ya? Kata siapa itu bid'ah itu kan emang orang itu aja emang penghasilan mereka kurang gitu kan. Emang mereka sensi aja. Ya. Terus apa lagi? Oh, pemahaman Allah itu di atas arsy itu yang salah. Kalau misal pemahaman kita yang benar. Karena pemahaman yang bilang Allah di atas arsy itu pemahaman mujassimah, ya. Itu pemahaman orang-orang yang ekstrim itu, ya. Jadi Allah di mana? Ah. Bingung jawabnya. Di mana ya? Ah. Enggak ada bid'ah. Kalaupun ada bid'ah hasanah. Ya. Iya, enggak, ini bukan syirik. Syirik itu adalah kalau orang itu menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Nah, itu syirik tuh. Iya benar sih ngomongnya gitu. Tapi minta sama mayat di kuburan bukan syirik itu. Pakai jimat, oh enggak apa-apa ini jimat-jimat ini kan yang penting saya berkeyakinan Allah lah yang mengatur semua rezeki saya. Bukan syirik itu. Berteman sama orang yang kayak gini akhirnya apa? Enggak ada yang nempel pelanggaran, semuanya boleh. Liberalisasi dalam masalah manhaj, akidah dan fiqih. Ya. Enggak ada itu bid'ah, enggak ada haram, semuanya boleh lakuin. Yang haram itu zina itu baru haram, khamar itu jelas haram. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang seperti ini nanti kalau misalnya berkumpul, mereka itu enggak bisa saling mengingkari satu sama lain. Enggak bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan semuanya boleh. Hey. Oke, okay, boleh. Oh iya ini khilafiyah, enggak apa-apa, enggak apa. Oh, itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bagus-bagus itu ada bagusnya. Kita ambil sisi negatifnya aja. Kita ambil sisi positifnya aja. Buang yang negatif. Enggak apa-apa itu toleransi. Toleransi kebablasan. Ini yang dimaksud nih, jangan berteman sama orang-orang kayak gini. Enggak ingat kamu akan Allah, enggak ingat akan azabnya, enggak ingat. Hingga engkau nanti perasaan sekarang tuh aman. Saya mau kayak gini enggak dilarang kok. Saya mau sebelum azan teriak-teriak enggak ada yang larang. Ya? Enggak ada yang larang. Aman enggak? Aman. Bebas ngelakuin apa. Nanti lihat konsekuensinya. Setelah kematian. Hingga engkau mendapati rasa takut. Takut yang paling mengerikan itu setelah kematian. Gimana enggak sendirian malaikat munkar nakir dan bawa alat siap ngancurin muka kita. Ya enggak? Kemudian nanti amalan buruk juga akan ditampilkan teman kita dikubur na'udzubillah. Kemudian teriakannya tersebar suaranya di seantero ya yang bisa dijangkau yang dengan sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Siapa yang mau nolong? Kita teriak sekeras apapun, emak kita enggak dengar, anak kita enggak dengar, dibongkar kuburannya pun enggak bisa ngelihat kita lagi diapain secara hakiki di alamnya. So, gimana enggak sengsara? Ya kan? Maka itu kata Hasan al-Basri, bertemanlah dengan orang-orang yang justru sering mengingatkan kamu dan menakut-nakutimu akan akhirat. Ya? Renungan kita kali ini mengenai ayat yang agung yang kadang menjadikan orang yang membacanya menjadi tergidik ketakutan kalau paham ya. Namun barang siapa mempersiapkan diri untuknya insyaallah akan selamat. Iya, harus persiapan. Karena rihlah kita itu di kubur itu lebih panjang daripada perjalanan kehidupan di sini. Antum 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bisa jadi belum ada apa-apanya dibandingkan mendekam di dalam kubur. Firaun berapa ribu tahun lalu masih merasakan azab di kubur ribuan tahun. Sampai sekarang masih enggak? Masih. Kok antum bisa yakin itu? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Pagi, malam, siang ditampilkan itu azab-azab. Dan dia merasakan pahitnya, enggak enaknya. Lihat. Ya. Umur panjang di kuburan. Ya kan? Maka persiapan kita untuk itu. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengetahui panjangnya rihlah, maka dia akan lebih bersiap-siap untuknya, ya enggak? Antum, antara antum safar ke Sukabumi dengan safar ke Meksiko, negeri kafir, jangan. Dengan safar ke Qatar, safar ke Mesir misalnya, satu ke Sukabumi, satu ke Mesir, persiapannya sama? Enggak mungkin, ya. Kecuali kalau misalnya yang safar ke Sukabumi ini akhwat, yang safar ke Mesir ikhwan. Ya, kalau akhwat kan safar, bukan safar, pergi ke kajian aja repot semua sampai jarum-jarum dibawa, kayak pengen nusuk-nusuk siapa gitu. Nah, kalau itu kan bedanya tadi akhwat dan ikhwan, perbedaan di kondisi persiapan. Tapi kalau misalnya menuju akhirat, enggak ada beda, ikhwan akhwat semua harus bersiap. Iya enggak? Mau bersiap atau mempersiapkan diri untuknya, insyaallah dia akan selamat. Masih pakai insyaallah. Karena semua tergantung dengan masyiah Allah. Kehendak Allah. Yaitu sebuah ayat yang seandainya diturunkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut akan bergetar. Sebuah ayat yang setiap kali terdengar, telinga segera menyimaknya. Sebuah ayat yang setiap kali baca, mata menjadi berkaca-kaca. Setiap kali dicerna, hati akan menjadi takut. Ikhwan sekalian, pernahkah mendengar ulama berkata, saya membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i sekian puluh kali. Dan setiap pembacaan satu kali saya, setiap baca itu saya selalu mendapatkan makna yang baru. Itu kitab manusia. Ar-Risalah usul fiqih. Maka jadikanlah Al-Quran pertama kali yang antum perlakukan seperti itu dulu. Baca Al-Quran dan di setiap surat, setiap ayat, wallahi selalu ada kandungan yang terperbarui, ilmu yang termaksud di dalamnya. Tapi tentu harus dengan keilmuan juga untuk memahaminya. Iya. Begitu. Sebuah ayat yang setiap kali dipahami oleh orang yang lalai membuatnya bertaubat. Setiap kali diperhatikan oleh orang yang berpaling menjadikannya segera kembali kepada Rabbnya dan meminta ampunannya. Sebuah ayat yang menceritakan tentang sebuah perjalanan, kepergian, sebuah perjalanan yang berat. Ayat tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Tiap-tiap yang berjiwa ذَائِقَةُ الْمَوْتِ pasti akan mengincar kematian. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kenikmatan yang kita dapatkan setelah ketaatan itu masih belum seberapa dengan yang Allah janjikan di hari akhir. Ya. Lihat di surat As-Sajdah, di surat As-Sajdah. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa itu tidak tahu apa yang Allah sembunyikan. Ya, ganjarannya dari kenikmatan-kenikmatan surgawi yang bisa melekatkan pandangan dia padanya nanti di akhirat sebagai balasan, imbalan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Antum zikir sekarang memang dapat berkahnya di dunia, tapi nanti di akhirat itu jauh lebih indah. Gak ada apa-apanya dunia ini, ya. Jadi baru diganjar secara sempurna pahala kita itu insyaallah di akhirat nanti. Ditanya apa itu kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sempurna, kemenangan yang harus dicari oleh setiap muslim ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dijauhkan dari neraka maka sudah pasti dimasukkan ke surga. Ini berarti penekanan. Orang kalau sudah dihindarkan dari neraka maka dia pasti masukkan ke surga. Itu maka dia telah menang, dan disitulah kemenangan, disitulah keberuntungan yang hakiki. Innalil muttaqina mafaza. Itu untuk orang-orang bertakwa ada kemenangan. Ya. Dan tentu orang-orang bertakwa, orang-orang iman ada ciri khasnya. Ya. Ada ciri khasnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah apa? Mata kesenangan semata dan ghurur memperdayakan. Kayak ada bai'ul ghurur. Ya, jual beli yang ada pemberdayaan di situ. Ketidakjelasan sehingga berpotensi terperdaya pembelinya. Tapi ghurur rasionya itu kadang-kadang minimalis sehingga masih diperbolehkan. Ala kuliah itu masalah lain. Ya. Di ayat lain, di surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki bagi yang dia kehendaki dan bisa yaqdir, yaitu menyempitkan rizki. Tapi ternyata bukanlah kelapangan rizki itu sebagai patokan dia akan masuk surga atau tidak. Tapi lihat banyak orang-orang kufar yang mereka berbangga dengan rizki yang Allah berikan dan mereka kufur. Makanya dilanjutkan oleh Allah setelah tadi kalimat Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya. Farihu, mereka berbangga, bergembira, senang. Ya. Ya, berbangga dengan apa? Kehidupan duniawi. Lihat orang-orang sekarang tuh banyak yang bangga dengan kehidupan duniawi kan? Lihat kalau sekarang orang-orang kufar, kalau mereka dalam masalah pemimpin, mereka lebih melihat ke apa? Fasilitas, infrastruktur, jalan tol, gedung, pembangunan, kali, itu yang mereka cari itu terus. Dan banyak kaum muslimin juga ikut seperti itu. Yang pertama kita cari adalah ketakwaannya. Pertama, minimal keislamannya dulu gitu ya. Ya. Jadi wa farihu bil hayati dunya, mereka berbangga dengan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Dan tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali mata. Kecil. Makanya Syekh Suraim Sa'ud Asy-Syuraim hafizahullah, beliau kalau baca ayat ini nangis beliau. Ya. Hafizahullah. Memang wahai saudaraku, perjalanan ini memang menuju akhirat. Dulu ketika antum belum kenal pengajian, mungkin gak kepikiran ini. Pernah tahu tapi gak kepikiran perjalanan saya kemana. Ya. Dan banyak orang-orang kafir bingung, saya ini jalannya kemana sih? Lihat orang-orang yang mereka berpentas ria di mana-mana. Tanyakan kepada mereka, kamu itu jalannya mau kemana nanti? Hah? Lihat mereka yang joget-joget, ya. Kamu itu penghasilan mau dibawa kemana? Jalan kamu mau kemana nanti? Gitu kan? Mau disuapin apa anak kamu? Ya. Dengan yang haram? Dengan api neraka? Ya. Ya, perjalanan ini memang menuju akhirat. Suatu perjalanan yang kita memohon kepada Allah agar tujuan akhirnya adalah surga, bukan neraka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, antum setelah suka ikut pengajian, tanya, ngaji itu supaya apa? Hah? Kita ini hidup menuju akhirat, ya? Kemudian kita alhamdulillah kenal pengajian, ngaji kitab atau yang lainnya, tematik atau yang lainnya, belajar, baca buku, baca artikel, tonton video pengajian, dengar radio pengajian, untuk apa? Ya kan? Kalau bukan tujuannya untuk mencari ridha Allah, mencari surga Allah, mencari akhirat, mencari kubur yang nyaman, ya, terhindar dari azab kubur dan azab akhirat, lalu apa yang dicari? Kan kita ini menuntut ilmu tujuannya supaya itu, selamat. Tujuannya supaya selamat. Dan menuntut ilmu lah tangga yang paling mempermudah menuju surga, ya atau tidak? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al-jannah. Karena siapa meniti jalan menuju ilmu, ilmu yang dimaksud di sini ilmu syar'i, terutama ilmu akidah tauhid, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi menuntut ilmu, baik membaca sendiri di kajian terutama ya, atau dengan cara lain mendengarkan radio dakwah yang benar, TV yang diisi dakwah sunnah, itu cara yang tercepat, paling dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ya. Bagaimana tidak ketika orang-orang pada bingung, antum tegak dengan ilmu antum. Ya. Orang pada bingung gimana mereka mau ke surga, mereka bingung. Sementara antum tegak dengan ilmu antum. Orang-orang pada bermaksiat, antum menahan diri, tegak dengan ilmu antum. Maka bagaimana tidak kalau bukan Allah Ta'ala memilih orang-orang yang menuntut ilmu sebagai orang-orang pilihan yang akan dimudahkan menuju surga. Iya. Maka ketika ilmu ini tidak menjadikan kita mengingat kematian, berarti enggak bermanfaat. Sampai ilmu tentang dagang pun ingatkan kepada kematian. Sampai ilmu tentang nikah pun ingatkan kepada kematian. Maksudnya kematian di sini hari akhir kita, kan dengan itu hari akhir. Lihat tuh. Ya. Dan Allah masih banyak juga contohnya. Antum tahu Ammar bin Yasir, sahabat Nabi kan? Ammar bin Yasir, ibunya siapa? Sumayyah, syahidah radhiyallahu anhum ajma'in. Diadab, diadab oleh siapa? Oleh orang-orang kufar Quraisy la'natullahi alaihim. Dan adabnya itu luar biasa, na'udzubillah. Menceritakannya pun kita merasa tidak sopan dan tidak elegan menceritakannya. Rahimahullah, rahimahumullah ajma'in, wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ibunya, yaitu Sumayyah, diadab, disiksa dan dibunuh dengan cara yang tidak wajar. Rasulullah ketika itu dalam kondisi dakwah beliau apakah kuat? Belum. Ini pelajaran buat sebagian dari ikhwah yang kerjaannya tuh nyalah-nyalahin asatidzah atau duat. Nyalahin aja. Nyalahin salafiyin, nyalahin ini. Oh, mana ini asatidz, mana ini? Ya. Seolah-olah segala sesuatu itu harus dilakukan sekarang. Enggak. Nah, ketika itu Nabi SAW melihat enggak? Tahu enggak? Tahu, melihat. Apakah beliau menolong? Belum bisa menolong. Tapi Rasulullah SAW langsung mengkaitkan dengan akhirat. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji buat kalian itu apa? Surga. Sekarang kalau ada orang tetangga lagi sulit, ke ekonomi sulit, atau ada yang kena santet tetangga kesurupan terus tiap malam misalnya, ya, atau apalah tetangga itu, kita bilang sabar pak, insya Allah ini mukaffiratuz dzunub, insya Allah ini akan menggugurkan dosa-dosa. Kadang dia nyeletuk, berarti lu nganggep gua banyak dosa ya, repot. Dia nasihatin kayak gini, udah wah susah, ya. Jadi dalam menghadapi musibah dikaitkan dengan akhirat. Fa inna mau'idakum al-jannah. Ya. Dan dikaitkan dengan Rabbnya Azza wa Jalla, Rabb kita Azza wa Jalla. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, ketika mobil dalam keadaan naik, baca apa? Bismillah. Allahu Akbar. Diingatkan tentang Allah. Turun, subhanallah, syukur. Bapak antum aja belum tentu tahu sunnah ini, tapi generasi kita alhamdulillah udah tahu, saking tersebarnya sekarang ilmu, alhamdulillah. Tinggal diamalkan aja, tapi lupa ya seringnya, lupa karena nggak biasa. Kemudian suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta seorang khadim, maksudnya meminta ada pembantu kayak gitu repot ah gitu kan. Kayak sekarang istri-istri kita mungkin, mas sewa ada pembantu ini repot, sewa pembantu, pembantu sewa, pembantunya apa, perempuan masih muda dari kampung polos, ya polos tak bermotif gitu kan, polos gitu. Yang repot siapa? Ya kita, ya kan? Yang suami yang repot, istri yang ngatur, kamu jangan ini ya mas ya, hati-hati loh. Ya hati-hati, hati-hati, jangan bawa dia dong kemari. Kalau enggak saya nikahin tuh pembantu lama-lama. Nah itu repot ya. Nah di sini Fatimah meminta seorang khadim, tapi laki-laki khadim. Minta ada khadim, meminta pembantu. Maka kata Nabi SAW, enggak, Nabi SAW enggak mengamini, ya mana sewa satu pembantu, enggak. Nabi SAW membalikkan perkara yang tadinya murni duniawi, karena yang nama pembantu pasti urus untuk urusan dunia. Maka kata Rasulullah, ala aduluka ala ma huwa khairum min khadimin, mau enggak wahai Fatimah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu. Idza awaita ila firasyika, kalau misalnya kamu sudah berbaring atau menuju ke firasmu, maka katakanlah, fakuli katakanlah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, katakanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, wa qawli tamamul mi'ah, dan dua kalimat, atau dan quli afwan, quli katakanlah, dua katakanlah genap jadi 100, tadinya 99 kan, 33 99, tambahin satu lagi Allahu Akbar. Kalimat semua itu, fadzalika khairun laka min khadim, itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Sekarang kalau misalnya istri kita nyolot minta pembantu, kita kasih solusi seperti ini, tambah nyolot. Kenapa? Karena kurang merasa tentang akhirat, kurang peka. Ya. Kurang peka tentang akhirat, ikhwan sekalian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, diceritakan oleh anak beliau. Amsa Abi Saiman hatta hanat sa'at al-iftar. Bapak saya pernah puasa sampai kemudian tibalah waktu untuk iftar. Iftar itu apa? Breakfast. Okay? Benar enggak? Breakfast atau open fast? Breakfast. Makanya sarapan disebut breakfast karena malamnya itu kita enggak makan. Tidur, ya kan? Breakfast. Jadi kata bapak, kata anaknya, suatu ketika tibalah segera waktu untuk buka puasa, breakfast. Maka kemudian anaknya menghadirkan kepada sang ayah, yaitu Al-Hasan Al-Basri, makanan. Ya, anaknya berbakti kan, datang. At-ta'am yarhamukallah. Itu bahasa anaknya ke bapaknya tuh. At-ta'am yarhamukallah. Pak, ini panganan, semoga Allah rahmati engkau ya wahai bapak. Lihat, sopan banget ya. Nah, kayak sebagian dari kita ya. Iya. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beristirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ruju. Hah? Ibarat Rafiah antum mana ana? Ana mau iftar, bentar lagi beduk maghrib ya. Datang ya Rafi. Antum mana ana ya misalnya? Pak Hasan. Pak Hasan kok anak sendiri ngomong gitu? Pak, ini makanan, semoga Allah merahmatimu. Pas lihat makanan, inna lillahi wa inna raji'un. Antum kan heran. Kenapa Pak ada kecewa? Iman, ada apaan nih? Gimana? Maka kemudian setelah beristirja, Al-Hasan Al-Basri mengatakan inna lillahi wa inna raji'un, terus mengatakan inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghuswati wa 'adaban alima. Surat Al-Muzzammil ayat 12-13. Inna ladaina ankala wa jahima. Sesungguhnya kami punya belenggu dan jahim, api, berkobar, neraka. Wa ta'aman dha ghuswati wa 'adaban alima. Dan kami memiliki makanan dha ghuswah yang ada sumbatan atau duri atau semacamnya yang kalau dimakan gitu ya, keselak. Antum makan kedondong ya, bijinya dimakan, rasanya gimana? Keselak. Itu duri bukan? Bukan, itu cuman bulu-bulu dia gitu, bulu bijinya tuh. Masih bisa gak masuk? Masih ada kemungkinan. Ini duri makan, ini nyangkut di sini, didorong. Aku enggak ada aku, adanya apa? Ma'an hamimah, air mendidih. Hancur melepuh, na'udzubillah. Tuh lihat. Ya na'udzubillah. Ingat itu. Al-Hasan al-Basri ingat itu. Wa ta'ama dza ghussati wa 'adzaban aliman, dan azab yang pedih. Fabaka, nangis Al-Hasan al-Basri, nangis sampai kemudian beliau tidak mau makan, enggak bisa makan maksudnya, udah nangis, sibuk nangis gitu. Hatta asbaha shaiman lil yaumits tsani, sampai kemudian besok, sampai besok paginya beliau masih puasa untuk hari kedua. Lam yadhuq at-ta'ama wa asy-syarab, belum merasakan makanan atau minuman. Hari kedua, hanat sa'atul iftar wa ji'a lahu bit-ta'am, datang waktu iftar lagi, didatangkan makanan lagi. Waqil, dikatakan oleh anaknya, at-ta'am ya rahmukallah, ini ada makanan wahai bapak rahimakallah. Kemudian istirja' lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nangis lagi, membaca lagi surat yang tadi Al-Muzammil ayat 12-13, nangis sampai besok hari. Besoknya ya begitu lagi, gak makan, gara-gara keinget akhirat, keinget buah atau makanan yang diperuntukkan oleh, diperuntukkan kepada penghuni neraka. Wa ta'aman dza ghussah, sehingga ta'am, makanan yang ada di sini itu gak nafsu lagi saya ya. Itu yang tadi kata Nabi SAW, law ta'lamuna ma la a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau misalnya kalian benar-benar mengilmui sebagaimana aku ilmui, kalian bakal sedikit tawa, banyak nangis, dan kalian tidak akan menikmati perempuan-perempuan di atas kasur ya. Baik, kita lanjut ya. Sampai mana sebenarnya kita? Hah? Oke, ya, kita lanjut ke halaman 9. Maksudnya, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, jika kita mengetahui hakikat kematian dan kedahsyatannya, alam kubur dan kegelapannya, hari kiamat dan segala kesedihannya, sirat dan segala rintangannya, kemudian jika kita memperhatikan surga dan segala kenikmatannya, neraka dan kobaran apinya, niscaya keadaan kita akan segera berubah kalau misalnya kita sering-sering melihat hadis-hadis atau ayat berkaitan dengan itu. Iya. Siapakah yang paling ringan azab neraka untuknya? Abu Thalib. Ya. Siapa Abu Thalib? Yaitu di sini katakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis Nu'man bin Bashir, hadis riwayat Muslim, inna ahwana ahli an-nar azaban man lahu na'lani wa shirakan min nar. Sesungguhnya yang paling ringan azab untuk penghuni neraka itu adalah orang yang memiliki sepasang sendal dan sepasang tali sendal terbuat dari api. Jadi sendalnya terbuat dari api, min nar. Lalu bagaimana prosesnya? Yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirhal. Disebabkan memakai dua sendal api tersebut, maka terebuslah otaknya sebagaimana terebus yang ada di kuali. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Sampai dia itu dengan azab yang paling ringan seperti itu. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban. Dia sampai berpendapat dan ya, mengira bahwasanya tidak ada yang lebih buruk azabnya daripada azab yang menimpa dirimu, padahal itu yang paling ringan. Ya, sampai dia lupa itu semua kenikmatan dunia, dia lupa. Makanya nanti ditanya orang-orang penghuni neraka tuh, ditanya, ya, apa yang telah kalian nikmati dari dunia? Kami nggak pernah menikmati apa-apa, sampai udah lupa, udah kenikmatan, udah berganti semuanya menjadi azab. Begitu ikhwah sekalian. Ya, akan tetapi terkadang kita lupa atau pura-pura lupa dengan perjalanan tersebut, dan malah memilih dunia ini yang nilainya di sisi Allah tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk. Ada cerita mengenai orang-orang terdahulu. Seseorang di antara mereka bertanya, maukah engkau mati sekarang? Temannya menjawab, tentu tidak. Lalu ditanyakan lagi kepadanya, kenapa? Yaitu, kenapa kau enggak mau mati sekarang? Jawabannya, saya belum bertaubat dan berbuat kebajikan. Lihat, itu yang kita jawab. Mau kamu mati sekarang? Berani? Belum berani. Kenapa? Saya masih punya banyak dosa, masih belum banyak amalan saya nih, kan? Selanjutnya dikatakan lagi kepada orang itu, atau katakan kepada kita, kepada saya, kepada antum, kalau gitu kerjakan taubat sekarang. Ia menjawab, nanti akan saya lakukan. Demikianlah ia selalu berkata nanti dan nanti, sehingga akhirnya ia meninggal dunia tanpa sempat bertaubat dan melakukan perbuatan baik. Ya, ingatlah wahai saudaraku, keadaanmu itu di saat engkau merasakan pedihnya sakaratul maut, yang pada saat menghadapinya, demi Allah, Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling dicintai Allah bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki berapa rasa sakit. Ya, lihat, inna lil mauti la sakarat. Kita punya sakaratun, punya sakarat. Sakarat itu menunjukkan jamak, plural, beragam, berbilang, banyak. Tidak hanya satu rasa untuk sakaratul maut. Ya. Bayangkan wahai saudaraku, engkau berada di hadapan kematian ini. Malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Nafasmu tersengal, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu lemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat telah tertutup untukmu, dahimu berkeringat, di sekitarmu penuh dengan tangisan dan suara rintihan. Sedang engkau dalam kesedihan yang mendalam. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dan menghindarkanmu darinya. Engkau saksikan peristiwa mengerikan tersebut setelah sebelumnya engkau rasakan kenikmatan dan kesenangan. Telah datang kepadamu ketentuan Allah, lalu nyawamu diangkat ke langit. Kebahagiaan atau kesengsaraan, kebahagiaan atau kesengsaraankah yang akan engkau dapatkan? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Khas kalian yang belajar akidah, Allah Ta'ala memberikan rezeki buku banyak, cetakan banyak, karya-karya banyak, bahasa Arab ada yang mampu. Tapi kalau kemudian kenikmatan tersebut digantikan dengan mempelajari akidah yang menyimpang, akidah yang lebih dekat kepada akidah Jahmiyah, maka sebenarnya sama seperti ini atau mirip, kamu mengganti rizki yang telah Allah berikan dengan mendustakan hakikat yang sebenarnya dari ilmu. Ya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Adapun jika dia orang yang mati, ini ya yang bisa kita lebih paham. Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan apabila jika termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Inna hadza la huwa haqqul yaqin. Al yaqin di sini walaupun tidak kita saksikan sekarang, tapi demi Allah yakini ini pasti terjadi dan ada. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Maka semoga dengan tasbih itu dosa-dosa bisa terampuni insyaallah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaum fathu Makkah. Di hari Fathu Makkah setelah itu turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang kemenangan dari Allah dan fath, pembukaan negeri kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat sendiri manusia berbondong-bondong menuju agama Allah. Antum sekarang lihat pembukaan ilmu. Orang berbondong-bondong menuju kajian. Hah? Bandingkan dengan dulu. Masjid agak sepi. Sekarang ramai, kajian membludak banyak. Bangga. Sudah senang? Senang, senang alhamdulillah. Karena ini alhamdulillah rahmat dari Allah. Tapi bangga apa yang bisa kita dapatkan? Hah? Kemudian sudah bangga kita menang. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbnya Azza wa Jalla, dengan kalimat, bukan disuruh bersenanglah, bersyukurlah, apa konvoilah atau apa, enggak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika melihat kenikmatan seperti ini berbondong-bondongnya orang, disuruh bertasbih, jemaah sekalian, ikhwan sekalian, disuruh bertasbih. Ya. Itu tasbih subhan rabbiyal azim, subhanallah bihamdi wa bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika. Dan setelah itu disuruh istighfar, minta pengampunan. Ya. Jangan sampai kita ujub dan berbangga dan sok dengan hingar-bingarnya dakwah dan kajian. Hati-hati dengan itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati dengan nafsu atau syahwat dalam pengajian-pengajian. Keinginan-keinginan duniawi dalam pengajian-pengajian. Ya, dan kalau dari awal sudah ikhlas alhamdulillah. Kemudian ketika ternyata yang datang banyak, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan tertipu dengan berbondong-bondongnya manusia. Karena belum tentu semua dari mereka mengamalkan ilmu yang kita tuturkan. Maka jangan merasa ujub dengan itu. Bertasbihlah, sucikanlah Allah Ta'ala dari kesyirikan. Di situ kita ingat ketika fasabbih subhanallah, maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan. Di situ ingat kita, jangan sampai kita berlaku syirik setelah mendapatkan kenikmatan ini. Dan pujilah Allah Ta'ala bihamdi rabbika, pujilah Allah Azza wa Jalla, dan istighfar, dan istighfar. Ya begitu ikhwas sekalian. Ana berharap dengan kitab ini insyaallah antum membacanya di rumah dan menjadikan salah satu referensi ikhwah dan akhwat sekalian, salah satu referensi ketika antum merasa sedang terjungkal, antum merasa sedang dihinakan, antum merasa sedang sendiri, antum merasa sedang ditelantarkan. Sesungguhnya penelantaran yang paling buruk adalah penelantaran dari Allah Azza wa Jalla di alam kubur kita, di akhirat kita. Maka ketika mungkin kita hidup dunia ini sedang ditelantarkan oleh makhluk-makhluk Allah, sesungguhnya makhluk itu milik Khalik. Dan carilah ridha sang Khalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhai dan memperhatikan kita, dan melihat kita, mengawasi kita, menjaga kita. Semoga kitab ini yang kita berikan kepada antum, dan ini bukanlah ana yang memberinya, melainkan ada di antara kaum muslimin, orang-orang yang ingin berbuat ihsan, agar kita membaca buku ini, bawa ke rumah, kemudian bacalah dan dakwahkan hawa nafsu kita dengan kitab ini, yang semoga Allah Ta'ala berikan manfaat dengannya insyaAllah Ta'ala. Banyak yang ingin ana sampaikan dari kalimat-kalimat, materi-materi yang benar-benar telah terkumpul banyak, terangkumnya banyak. Tapi kalau disebut 10% ini gak nyampe. Ya. Tapi ala kulli hal, moga-moga yang telah berlalu tadi bermanfaat dan menjadi pengingat buat kita semua insyaAllah Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ana paham akan tauhid dan bahaya syirik, bahaya paham bahaya bid'ah dan menjauhinya, dan sebisa mungkin menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ana suka susah untuk mengendalikan nafsu ana, dan seringkali terjatuh dalam dosa mata. Tapi setelah itu ana menyesal dan bertaubat. Apakah dosa yang ana lakukan Allah Ta'ala maafkan? Karena berulang kali berbuat dosa, terus menyesal dan bertaubat dan seterusnya. Tolong doakan kebaikan untuk ana. Semoga keberkahan dan kebaikan dan ampunan selalu untuk anti saudari yang bertanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala yang telah terlakukan oleh anti dan juga kedepannya. Dan jikalau anti sekarang adalah orang yang diantara orang yang berpuasa, semoga Allah kabulkan puasanya dan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang telah dia janjikan untuk puasa hari ini insyaAllah Ta'ala. Dan yang belum bisa berpuasa karena halangan, sakit ataupun karena haid, maka semoga dengan niatnya dia tetap mendapatkan keutamaan puasa hari ini insyaAllah Ta'ala. Ya, tetap mendapatkan keutamaan hari ini insyaAllah. Apa yang dituturkan oleh akhwat ini, apa yang ada pada diri kita semua? Ya, mungkin tahu tentang tauhid, tahu tentang syirik, tahu tentang bid'ah, tahu tentang sunnah, tapi masih banyak maksiat. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan perwakilan dari ana dan antum kita semua. Yang bolehlah di sini ana menyampaikan jawaban sebagai amanat, dan semoga Allah Ta'ala berkahi jawaban berikut. Bismillah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, kata Rabb kita Al-Ghafur Ar-Rahim, kata Rabb kita yang memberikan kita rizki dan memberikan kita banyak sekali ihsan dan kenikmatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di surat Az-Zumar ayat 53. Akhwat yang bertanya mungkin bisa nanti membuka, ya. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, atau ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang berbuat israf dalam jiwa mereka. Apa berbuat israf di sini? Israf melampaui batas, mujawazatul had ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Yaitu melampaui batas apa? Melanggar melanggar aturan-aturan Allah, melanggar hudud, batasan-batasan dari Allah, berbuat kemaksiatan. Ya, itu hamba-hamba yang berbuat israf atas diri mereka, berbuat zalim dan kemaksiatan. apa? La taqunatu min rahmatillah. Janganlah kalian kunut, berputus asa, merunduk dan tidak mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa ikhwah? Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Maksudnya Allah itu maha mampu untuk menghilangkan dosa dan bekas dosa dan seluruhnya. Ya. Jadi jangan berputus asa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha mengampuni lagi maha merahmati. Kemudian untuk akhwat yang bertanya kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata'. Khata', khata', khata' itu satu wazan dengan fa'al. Dia isim mubalaghah. Dia isim atau kata yang menunjukkan hiperbola, yang artinya seringnya berlaku seperti itu. Yaitu khata', sering berbuat salah sengaja atau tidak. Ya, sering berbuat salah. Tapi ternyata ada yang terbaik di antara orang-orang yang sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang tawwabun. Sama wazannya kayak khata' tadi. Tawwab wazan fa'al artinya sering bertaubat. Orang yang sering bertaubat itu yang kita harap-harapkan kita jadi seperti itu. Kenapa? Karena setelah kita berwudu, kita meminta kepada Allah, pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibuka pintu surga buat dia masuk surga insyaallah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dari orang-orang yang tawwabin, sering bertaubat. Berarti taubat itu tidak hanya sekali, berkali-kali, berkali-kali. Dan jadikanlah saya orang-orang yang sering melakukan pembersihan. Tawwabin berkali-kali dengan lafal tawwab berarti mubalaghah, sering berlarut, berulang, berulang, berulang, berulang. Makanya kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha, dan urutkanlah setelah melakukan keburukan dengan hasanah, kebaikan, maka akan apa? Menghapus, ya, menghapus keburukan itu. Ada yang mengatakan dari para ulama maksudnya yang menghapus keburukan ini istighfar. Ada yang mengatakan yang menghapus keburukan adalah taubatnya dia. Ada yang mengatakan yang menghapus keburukan adalah amalan soleh. Semua itu benar. Semua itu benar. Ya. Jadi dosa yang dilakukan akan Allah maafkan kalau memang kemudian taubat benar-benar. Tapi kemudian terlakukan lagi, taubat yang lampau diterima, tapi dia tetap kemudian dapat dosa yang telah dia lakukan sekarang. Dia taubat lagi, diterima selama benar taubat lagi. 2 bulan lagi dia melakukan perbuatan yang sama lagi, kegoda lagi, berdosa lagi, berdosa. Sadar lagi, taubat. Taubat terima, diterima selama benar taubatnya. Jadi bukanlah seorang dalam ahlus sunnah ya, yang dia tidak boleh terjatuh ke lubang yang sama. Maksudnya, kalau dia terjatuh ke lubang yang sama, maka tidak akan diampuni lagi. Tidak ada akidah seperti itu. Tidak ada. Seseorang terjerumus ke dalam lembah zina pertama kali. Misal, tobat. Tapi memori tentang zina masih keinget, cuma berusaha dia. Cuma 1 tahun kemudian dia kembali melakukan itu karena terkenang dan ternikmati dengan itu. Zina lagi. Taubat harusnya dihukum had ya. Tetapi karena negara kita tidak menerapkannya udah. Taubat lagi, taubat. Dan seterusnya seperti itu, selama memang taubatnya benar. Bukan berarti orang yang taubatnya benar dia tidak akan pernah melakukan lagi. Bisa jadi dia akan melakukannya lagi karena tergoda, karena syaitan. Ya, jadi jangan berputus asa. Ya, begitu saudari yang bertanya. Ini dari akhwat atau ikhwan? Akhwat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada riwayat bahwa Allah menghidupkan kembali kedua orang tua Nabi dan bersyahadat sehingga kedua orang tua Nabi masuk surga? Nabi telah mengatakan di neraka bapaknya. Lalu kenapa tiba-tiba ada riwayat Allah akan menghidupkan kembali kedua orang tua Nabi dan bersyahadat hingga masuk surga kemudian? Kapankah orang tua Nabi di neraka? Di akhirat kan, lihat. Jadi dikuburnya sekarang ya sebagaimana orang kafir bagaimana gitu kan. Nabi mengatakan finnar, di neraka. Kapan? Nanti di akhirat kan? Terus kok ada riwayat yang melawan gini? Pernah dengar riwayat ini? Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau misal riwayat ini benar, maka Rasulullah enggak bakal mengatakan finnar. Ya. Kalau riwayat ini dhaif, maka munkar. Kalau riwayat ini palsu dan mungkin palsu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan riwayat Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati? Di manakah dan apakah dalilnya? Nah, ini memang ada di antara, coba kita Nabi Isa, oh riwayat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Nah. Bentar. Ada kalimat wa uhjil mauta bi idznillah. Hah? Pernah dengar enggak itu? Coba di surat Ali Imran ayat 49. Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ada seorang rasul dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa dari kalangan apa? Bani Israel, terakhir Nabi Israel, Nabi yang Bani Israel. Dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa? Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah. Aku membuatkan bagi kalian sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir sembuh jadi normal, dan orang yang berpenyakit abros kusta. Wa uhyil mauta bi idznillah, dan aku menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum, dan aku bisa mengetahui memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Inna fi dzalika laayatan likullakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Jadi dalilnya di surat Ali Imran ayat ke-49. Ya begitu ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggal, apakah terlebih dahulu diazab di kubur? Apakah mereka akan diazab sampai hari kiamat? Berarti mereka diazab lebih lama dibandingkan orang-orang setelahnya. Ya, sahih. Itu zahirnya seperti itu. Ya. Ya. Zahirnya ya seperti itu. Langsung diazab apa adanya di kubur langsung. Kalau dalam hadis yang di sini ada, di sini ada hadis panjangnya, antum lihat sendiri ya. Segera setelah, enggak lama setelah ditanya oleh malaikat ya, munkar nakir. Coba antum lihat halaman 19. Ah, tuh ceritanya tuh halaman 19. Bagaimana tuh kubur ya? Orang yang banyak dosa itu lalu dipukul sekali dengan palu godam lalu menjadi debu. Kemudian Allah mengembalikan lagi seperti semula. Selanjutnya ia dipukul lagi hingga ia menjerit dengan lengkingan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk setan, selain jin dan manusia. Kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan baginya tempat di neraka. Tapi belum masuk neraka, belum. Ya. Cuman dengan itu udah siksa yang na'udzubillah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi penjelasannya di situ ada insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mana di antara mendoakan seseorang atau kelompok yang terang-terangan melakukan maksiat kepada Allah agar diberi hidayah atau mendoakan azab baginya, padahal jelas-jelas ia berbuat sikap atau pernyataan yang menentang Allah? Kalau misalnya itu adalah sikap atau pernyataan yang benar-benar menentang dalil yang sahih dan jelas dan semua orang tahu, ya, itu bisa berkonsekuensi kufur dan murtad. Ya, kalau memang sikap yang jelas-jelas menentang Allah, ya, seperti menginjak Al-Quran, halas. Antum di depan antum ada orang sengaja, ini saya injak Al-Quran, halas, kafir. Nggak perlu bilang harus tegak atas hujah, nggak ada ini tegak atas hujah yang kayak gini. Kenapa? Orang di mana akal dia? Ketika sudah ini udah semua akal orang normal akan mengatakan yang namanya menginjak sebuah kitab suci itu penghinaan terhadapnya. Iya enggak? Beda dengan kayak misalnya antum naik motor. Ya, kemudian ada di bawah apa namanya di jok antum, di bawahnya antum taruh mushaf Al-Qur'an. Jok bawah ini yang ini kan? Apa sih namanya itu? Bagasi ya. Itu kan ini di bawah bokong antum gitu. Ada masuk penghinaan enggak? Belum tentu kan? Belum tentu, karena sebagian orang memahaminya biasa aja. Karena kan enggak langsung. Beda dengan nginjek. Ya, kalau yang seperti ini jelas ini aksi yang memang sudah menistakan Islam, kufur, udah jelas. Antum anggap antum walaupun awam udah ini ya, antum bukan muslim, antum kafir, walaupun antum ngomong apa kafirin kayak gini, antum harus benar-benar taubat supaya kembali kepada Islam. Nah, mana yang lebih baik? Mendoakan atau mendoakan azab, mendoakan kebaikan hidayah atau mendoakan azab gitu ya. Lihat dari kadar keburukannya dia, tapi pada asalnya lebih baik doakan hidayah. Lebih baik doakan hidayah, kecuali kalau memang mereka sudah keterlaluan penghinaannya, maka boleh mendoakan kehancuran, dan sebaiknya secara umum saja. Doakan kehancuran dengan ya Allah balaslah mereka dengan balasan yang sesuai gitu. Dan jangan kita mengarang baiknya tidak mengarang doa yang takutnya doa tersebut ya apa lebih buruk daripada perbuatan dia gitu loh. Ya. Ada orang mencela bapak kita misalnya. Ya, misal orang mencela bapak kita. Kita bilang semoga dia ya diperkosa anaknya. Ini kan jauh, enggak nyambung, ya kan? Dan lebih buruk gitu loh. Kasihan, jangan kayak gitu. Apa ya? Enggak apa-apa di samain aja. Enggak ada hadiah, enggak ada apa soalnya. Begitu ya, ikhwah. Ya, jadi asalnya doakanlah hidayah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma hdi qaumi liqaumi fa innahum la ya'lamun." Atau Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui, ya. Kecuali kalau udah benar-benar jelas tahu, jelas hujah udah tegak atasnya dan ini melawan nalar logika, maka udah. Ya. Boleh didoakan keburukan, tapi serahkan kepada Allah adabnya. Bagaimana menasihati ortu agar lebih banyak mempersiapkan diri atau beribadah untuk bekal di akhirat, tapi dijawab seolah-olah talat atau akan seolah-olah seolah-olah takut akan kehilangan perkara dunia atau harta. Okay. Ini berarti masuk terkena penyakit wahan. Dan penyakit wahan itu penyakit hati atau penyakit fisik? Penyakit hati. Dan penyakit hati berarti kan masalah di hati. Kalau masalah di hati, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Berarti pertama, yaitu Anda benar-benar minta kepada Allah hidayah buat orang tua. Itu dulu. Ya, itu dulu. Dan sebelum bukan interaksinya Anda sarankan. Contohkan akhlak yang baik. Kalau misalnya ini anti atau Anda masih antum masih tinggal serumah dengan orang tua, banyak-banyak sholat di rumah tersebut supaya banyak malaikat rahmat yang kemudian hadir atau majelis ilmu di sana. Ya. Pokoknya cari wasilah sarana supaya hidayah itu lebih cepat hadirnya. Atau setel radio, ya, radio dakwah. Ya, begitu. Bisa jadi kelak akan sadar baik dengan sendirinya dengan izin Allah atau sadar dengan adanya peristiwa. Kita tidak tahu. Jadi jangan bilang, ah, kalau kita cuma munajat pada Allah, minta pada Allah, kemudian nyetel ini, nyetel itu, ya, terus berakhlak baik. Itu dari dulu saya digituin tuh, gitu terus caranya tuh, gitu terus. Ini justru bentuk kejahilan. Jawaban seperti ini bentuk kejahilan. Kenapa? Karena seusaha apapun anti atau antum untuk mengantar menjadi loper hidayah, itu kalau Allah tidak menginginkan, gak bakal bisa dapat hidayah orang tua antum. Kalau Allah tidak ingin, Abu Thalib saja tidak dapat hidayah. Padahal hampir tiap hari bersama Nabi, dan padahal sudah mengakui Nabi itu benar. Lah ini orang tua antum mengakui antum benar aja belum, ya lebih sulit lagi. Tapi bukannya pesimis, bukan. Ada akhlak baik bagaimana kasih hadiah. Dan jangan merasa lebih pintar dari orang tua dalam urusan-urusan dunia terutama. Nah, itu mulai insya Allah nanti akan menjadi nasihat buat orang tua. Dan jadilah anak yang berbakti pada orang tua, ya. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua walaupun bagaimanapun mereka. Walaupun bagaimanapun mereka. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua walaupun bagaimanapun mereka. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua bagaimanapun kondisi mereka, bagaimanapun dosa mereka. Ya. Sebagaimana jika seseorang tertimpa musibah dan berdoa, ya Allah hidupkanlah aku jika hidup ini baik bagiku, matikanlah aku jika mati ini lebih baik bagiku. Doa Rasulullah, tapi saya lupa Arabnya. Antum lihat di hadis riwayat siapa? Muslim bukan? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Ha? Allahumma ahyini intaku. Bentar, Anda pastikan dulu ya. Doa tersebut memang doa disunahkan oleh, bukan, sebentar, sebelum kita bilang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sebelumnya, ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk tidak berputus asa. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim benar. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadukum bil maut. Janganlah seorang dari kalian bertamani, yaitu mengharap-harapkan kematian. Ya, min durrin asabahu, disebabkan keburukan musibah yang menimpa dia. Jangan mengharapkan kematian. Fa'in kana la budda fa'ilan. Tapi kalau udah terpaksa, ya harus, udah enggak tahan lagi, udah sulit memang. Fal yakul, maka katakanlah, Allahumma, ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya, maksudnya tetapkanlah saya dalam kehidupan, ma kanatil hayatu khairan min, khairan li. Selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Ahyini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Dan wafatkanlah saya selama matinya saya itu lebih baik bagi saya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Coba cari. Kata kuncinya ya apa? Al-wafat, ya. Ha? Ya tamannayanna. Agak susah ya. Mohon nasihatnya untuk diri saya yang kadang terlalu percaya diri bisa langsung masuk surga. Insyaallah semoga Allah Ta'ala masukkan anti ke surga. Ya, tapi jangan terlalu percaya diri. Ya. Gimana caranya nasihat untuk diri saya yang kadang terlalu percaya diri bisa langsung masuk surga? Caranya adalah lihat anti itu banyak maksiat. Ya, itu. Anti itu banyak dosa, gitu. Ingat dosa-dosa yang lalu. Sekarang rasa aman aja. Lihat dulu kezoliman yang anti lakukan. Hah? Bagaimana orang tua anti tersakiti dengan lidah anti misalnya. Lihat tuh. Ya, kemudian pernah enggak anti nilep barang-barang teman? Dan waktu anti dihabiskan seberapa? Untuk apa? Bagaimana? Dan juga bagaimana kemaluan anti dijaga atau tidak? Dan juga bagaimana mata dan pandangan anti dan seterusnya, hati dijaga atau tidak? Banyak dosa kok merasa ya gitu. Ya. Pede banget. Emang dikira amalan anti itu sulit terima. Anda kasih tahu suatu riwayat yang disebutkan dalam Tarikh Dimashq dan juga lainnya dalam kitab Al-Muntazam karya Fi Tarikh Al-Muluk Wal-Umam karya Ibnul Jauzi rahimahullah. Bagaimana Ibnu Umar? Pernah cerita pernah di sini. Ibnu Umar pernah diketuk pintunya oleh seorang sa'il, peminta, ya kan? Kemudian anaknya membukakan dan Ibnu Umar bilang, kasih dia satu dirham. Kasih dia satu dirham. Pakai uang Ibnu Umar, maka anaknya pun memberikan kepada pengemis peminta-minta itu satu dirham. Tapi selesai. Anaknya Ibnu Umar, anaknya, kemudian berkata kepada Ibnu Umar, taqabbalallahu minka, ya abah. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kamu, wahai bapak, wahai bapakku. Ya. Semoga Allah menerima amalan engkau, wahai bapak. Kemudian dikata, Ibnu Umar berkata kepada anaknya, wallahi wahai anakku, demi Allah wahai anakku, seandainya aku tahu satu sujud saya saja itu diterima sama Allah, atau satu dirham saya tadi itu diterima sama Allah, seandainya saya tahu. Seandainya saya tahu, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar, antum tahu Ibnu Umar, sahabat Nabi, yang beliau itu bilang, seandainya saya tahu, berarti gak tahu. Ibnu Umar aja gak tahu kok anti merasa pede kayak gitu. Ibnu Umar gak tahu. Seandainya satu sujud, udah berapa ribu kali sujud beliau? Wallahualam. Satu sujud saya aja terima, seandainya saya tahu, satu sujud saya terima, dan satu dirham sedekah saya tadi terima, wahai anakku, seandainya saya tahu, tidak ada yang lebih saya dambakan sekarang melainkan kematian ajalah. Biar cepat-cepat mati. Karena saking apa, saya tahu satu amal saya terima sama Allah saja itu dah, saya sudah mulia banget rasanya. Berarti menunjukkan beliau enggak tahu dan beliau berharap-harap supaya diterima amalannya, tapi tetap ini gaib, tidak tahu, maka jangan kepedean. Itu Ibnu Umar yang tiap hari nguntitin Rasul loh, tiap hari ngikutin Rasul sampai naik ke rumahnya Hafsah, kemudian nyari Rasul di mana, ternyata lagi buang air. Tuh lihat, Rasulullah jalan di mana? Diikutin sama Ibnu Umar. Sampai kemudian ini di antara hal yang menjadi khilafiyah disebutkan dalam kitab Qaidah Jalilah fi at-tawafil, Qaidah Jalilah fi at-tawasul wal wasilah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di pertengahan kitabnya disebutkan riwayat juga ya tentang bapaknya Ibnu Umar, yaitu Umar bin Al-Khattab, yang kalau udah urusan petilasan pohon ya itu cepat ditebang sama Umar bin Al-Khattab, takutnya apa? Jadi syirik, ya kan? Tapi Ibnu Umar berbeda. Kadang petilasannya Nabi, tempat bekas sholatnya Nabi itu dijabanin oleh Ibnu Umar, saking pengen ikutin Rasulullah setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam jami'an, seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an wasallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Umar yang taat dan paling fanatik kepada Nabi saja itu masih gaib terhadapnya surga atau neraka, walaupun bapaknya ya salah satu ahad mubasyari nabil jannah, tapi kan anaknya gak tahu, ya kan? Gak ada kepastian. Lihat, gak ada kepastian. Maka anti bagaimana mungkin, wahai hamba Allah, ini anda marah-marah kayak gini, wallahi bukan karena benci sama anti ya, anda sengaja supaya ada thrilling gitu sensasinya. Kalau gak dimarahin ya gak ada ininya. Tapi itulah yang tadi kita sebutkan, ikhwan sekalian, Kalau sahabat aja mereka enggak bisa mereka memastikan, maka kita kepedian itu di luar akal itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar tidak terfitnah oleh dunia dan senantiasa mengingat mati, baik di kala sehat maupun sakit? Anti ini kan sholat. Antum anak anti semua sholat, ya kan? Kalau sholat itu ingat mati, ingat matinya coba pas sholat, maka antum akan cepat ikut ingat mati ketika tidak sholat. Karena sholat itu jangkar, dia itu sholat jantungnya tuh. Kalau jantungnya berdetaknya sering ingat mati, maka di setiap alinea kehidupan kita sering ingat mati, ingat kematian, ingat surga, ingat neraka. Melihat daun ingat Rabb kita Azza wa Jalla penciptanya. Melihat debu, melihat angin, melihat maksudnya efek dari angin, kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Gitu. Coba ingat mati. Gimana caranya supaya kita sering ingat mati? Caranya sholatnya dibenahin dulu dan sering-sering mengingat kematian di sholat anti. Ya, itu dulu. Coba praktekin, praktekin itu. Fahami zikir-zikir yang ada dalam sholat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemahaman yang benar tentang dosa seorang mukmin? Pada saat ditimbang dan mizan, ternyata dosanya lebih ringan dibandingkan pahalanya. Apakah ia tetap diazab untuk menghapus dosanya itu? Maksudnya apa? Dosanya lebih ringan dibandingkan pahalanya. Ini insyaallah insya'a azabahu wa insya'a ghafarallahu. Ini kembali kepada Allah. Dosa ringan, kalau Allah Ta'ala mau Allah ampunkan, ampunkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai bahan untuk neraka, ya dimasukkan neraka. Jadi itu kembali kepada apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik dosa besar atau dosa kecil. Ya dosa kecil akan terhapuskan dengan amalan-amalan sahih. Tapi apa antum yakin setelah antum beramal ini, puasa 10 Muharram, dosa 1 tahun berlalu hapus, udah selesai, habis itu antum mati sekarang kemudian habis semua dosa antum? Belum tentu, kita enggak tahu. Jadi urusan dosa itu bukan urusan matematika. Itu urusan kembali kepada kehendak Allah mau mengampuni atau tidak, menerima atau tidak amalan kita, menerima taubat kita atau tidak. Itu urusan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada nalar matematika. Begitu ya. Adapun kalau misalnya Mu'tazilah, mereka mengatakan kalau dosa besar sama seperti Khawarij, dosa besar maka di neraka selama-lamanya. Itu kata Mu'tazilah dan Khawarij. Walaupun di dunia Mu'tazilah dengan Khawarij beda. Bagi Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar di dunia, maka dia tidak dihukumi muslim, tidak dihukumi kafir, melainkan manzilah baina manzilatain, yaitu satu derajat di antara derajat kafir, derajat muslim dan derajat kafir. Itu dalam ini di dunia. Khawarij bagi mereka, orang yang melakukan dosa besar di antaranya bohong dosa besar. Makanya Khawarij itu orang paling jujur. Mereka menghindari bohong. Kalau bohong mereka, tapi bodoh. Ya, nggak semua orang jujur itu pinter ya. Dosa besar maka dia kafir, itu bagi Khawarij. Itu di dunia beda. Jadi bagi Mu'tazilah, orang berlaku dosa besar ini nggak disebut kafir, nggak disebut muslim. Bagi Khawarij, orang berdosa besar kafir sudah. Tadinya, tapi endingnya di akhirat spodowaik gitu. Bagi Mu'tazilah dan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar mukhalladun finnar, dikekalkan di neraka. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan dosa besar selain syirik di akhirat nanti masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak, dan juga bisa jadi tidak diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Jadi tergantung pada Allah Subhanahu wa ya. Adapun dosa syirik kalau tidak ditaubatkan, tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wallahu ta'ala alam. Jemaah sekalian, ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat rahimakumullah, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas ayat tentang memberikan pinjaman kepada Allah dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Insyaallah. Ya. Ya, ayat berikutnya kan? Ya. Ya. Kenapa dua apa? Enggak, pekan depan. Nah, pekan depan. Sekarang pekan kelima. Besok pekan ke-1. Pekan depannya nanti ada kisah Talut, Jalut, insyaallah. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran antum. Barakallahu fi'ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.